والحرص على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلاله على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma fahkihna fid din waftah alayna futuhan arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman sahiha ya rabbana ya rabbal alamin. Qala al musannif rahimahullahu ta'ala ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. يا ما تتعالي دي ده بهجاتو تاكو بهجاتو مولاد هو بيسا بقى بيسا بدي ما boleh duduk lagi tau? Boleh lagi. Tengok cerita ni. Tengok kitab kita tu mula-mula sekali muka yang pertama. Inilah bismillahirrahmanirrahim. Inilah suatu risalah yang dinamakan dia. Ini akan suatu risalah ni dinamo dengan asasil i'tiqadi. Baca asasi. Ya dengan dia dah. Inilah macam kata, inilah suatu risalah. Sebut kata risalah tu yakni suatu buku yang kecil yang sedikit lafaznya tetapi banyak maknanya. Itu asaman risalah. Yakni buku yang kecil yang sedikit lafaznya dan banyak maknanya. Itu sebut kata risalah ni kecil ya. Kecil. Lafaz dia tu sikit ya. Itu tapi makna tu banyak. Makna tu banyak. Itu risalah. Maka kecil yang nampak kecil yang ni kitab ni. Tapi yang ni Dia panggil kecil lada lah. Tak ni panggil lah dia dada. Cabai tu lah. Tu nampak kecil ya tapi pedah tu. Tak ni ni. Musanai kata suatu risalah yang dinamakan dia akan suatu risalah ni. Dia letak namanya dengan Asasi Al-Iqtiqadi. Nama kena kita dulu. Namanya Asasul Iqtiqad. Asas ni apa dia asas? Asas humi. Ataupun kita kata asas tunye, kalau tanya panggil tunye atau humi atau perdu bagi iqtiqad, bagi pegangan, pegangan hati. Humi dan perdu bagi pegangan hati. Ha, tu dia. Kalau kita nak iqtiqad benda lapoi banyak lagi pun, hok ni sebagai asah. Kita nak menanamkan pegangan kita dalam hati kita, cukup dah dengan kitab ni untuk nak tanamkan asah dan pegangi dalam pegangi kita tu. Dia kata asah sil iqtiqad, jadi humi dan apa nama tunye bagi pegangi hati kita. Itu dah. Lepas tu dia kata li du'afa'il biladi. Ini nama orang musanah tak sendiri tu. Li du'afa'il biladi. Han keadaan asas i'tiqad ni dihantarkan li du'afa'il bilad. Dihantar untuk segala yang da'if-da'if. Du'afa' jamak daripada da'ifun. Segala yang da'if-da'if al-biladi. Segala yang da'if-da'if bagi negeri ini. Maksud dengan bilad dalam murak musanahnya kena kepada ahli-ahli petani. Kerana dia mengarah ni tujuan besarnya dia gunakan lurah-lurah tempat teh. Lurah-lurah negeri tani sendiri dah. Maka kalau kita tiliklah isi-isi dia kak, dia guna cara susunan pun mengikut cakap pe lurah tempat teh. Tak ada mengikutkan lurah persurat teh tak sekali. Itu dia kata. Sebab tu yang dihantarkan untuk bagi segala yang da'e-da'e bagi negara ini. Tapi maksud dengan da'e-da'e ni apa? Maksudnya ayat ni segala mereka yang baru belajar dalam bidang usuluddin. Itu maksud da'e. Itu bukan kata da'e. Dengan maknanya orang yang tak mengaji langsung dah. Boleh jadi dia tu mengaji dah lebih lain-lain. Boleh jadi dia mengaji dah lebih nahu, bak sorah. Tapi dalam usuluddin dia mohon mahir. Ataupun belum lagi pahir dengan cara halusi. Maka digelarkan da'e juga. Itu situ. Tulis itu betul du'afak tu yakni segala yang da'e. Yakni segala yang baru belajar. Tu. Yakni segala yang baru belajar dalam bidang usuluddin. Dalam bidang usuluddin. Tu ingatlah tu dah. Kita ni kalau bijak macam mana pun, kalau tak pegang we kemah lagi, akidah belum tentu lagi, belum tetap lagi, panggil doa lagi di sisi musanneh dan di sisi ulama usuluddin. Panggil doa lagi walaupun kita tu kawi yun di segi bidang lah. Tapi kalau belum faham lagi dalam usuluddin, jadi da'ih lagi lah. Tengok dia kata. Menghimpunkan dia akan risalah ni. Menghimpunkan akan risalah ini oleh. Ini musanah namanya. Abdul Qadir bin Wangoh. Abdul Qadir bin Wangoh. Selabudi Sekam Maya Fatani. Itu dia. Nama musannanya Abdul Qadir bin Wangoh. Abdul Qadir. Ini gelar kalau petani kau panggil gelar ayat di lah. Ayat di pun nak sikit. Itu dia. Dia nama tu Abdul Qadir bin Wangoh. Anak bagi Wangoh. Orang kampung biasa ya. Wangoh ni tok Wangoh ni orang kampung bukan orang mengaji. Bukan kata tok guru. Orang kampung biasa je. Sining tu boleh faham. Dia kata kita ni satu semangat juga untuk nak mengaji. Ilmu ni bukan mesti dengan keturunan dah. Kalau kita nak jadi ulama pun bukan mesti dengan melalui keturunan. Dia ni anak tu gue. Barulah boleh jadi tu gue. Tak mesti. Tengok ayah dia ni pun. Dia bukan anak orang mengaji. Wangah-wangah ni ada gala biasa kat kampung je. Ya wangah. Wangah. Tak tahu tu nama apa dah wangah dah. Asal nama apa tak tahu lah. Tapi nama wangah. Abdul Qadir bin Wangoh. Bin Wangoh. Patua biasa ya. Suka ayah dia ni. Kitab dia banyak. Ya suka mengarah kitab. Dia suka mengarah kitab. Dia puah-puah tu. Petai-petai tu. Ha, seminggu ha boleh dah sebuah kadang-kadang. Oh, suka mengarah. Tapi uslub dia tu uslub kampung-kampung lagu ni lah. Ha, dia mengarah. Dia tu, dia ni sebagai babo lah Tok Guru lah. Warnak-warnak sekir masa tu. Ha, warnak sekir dia mengaji di Mekah. Lepas pada ngaji kepada M. Mekah tu. Klik mari buka di sekir tu lah. Ha, masa tu pun nak makmur sendiri pun kurai dah. Orang nak kurai dah. Sebab Tok Makmur sendiri tu mula nak uzur dah. Tok Makmur sendiri tu uzur. Bila Tok Makmur uzur, ponok makmur tu orang tak banyak dah. Ayah dia sekir klik, mak, boom, bangun. Dia pun nak sekir drama pula kawasan tu. Sekir. Tu. Tu dah. Abdul Qadir bin Wangoh. Selabudi ni kampung ni. Selan-selan ni asal bahasa si. Yeah. Selan ni wakah lah. Sebab tu setengah kitab tu ya gunakan nama Wakaf Budi. Wakaf Budi. Tu setengahnya di Selah Budi, Selah-Selah ni satu wakaf tepi jalan tu. Tepi jalan tu wakaf dikatakan Selah. Selah Budi. Budi tu bahasa Melayu lah, tapi Selah tu sie. Bahasa sie. Ini Wakaf Budi. Tu nama dia tu. Dah. Kalau kita pergi kat Maya tu kok, lalu tu duk palah tegi tu, belum nak sampai ke Maya tu. Jumpalah dengan sekam ni. Sekam, ni kampung ni Selah Budi sekam. Ya sekam ni banyak. Banyak wasai pula. Sekam mana? Sekam ulu, sekam hilir ya nanya. Lepas ni Selah Budi satu satu kawasan dalam kampung sekam kat luar tu. Selah Budi. Sekam Selah Budi. Sekam mana lagi orang panggil? Sekam apa lagi? Sekam. Sekam tu kampung dah tu. Maya. Ni Maya ni daerah. Daerah Fatani tu wilayah. Wilayah Fatani. Lepas tu Maya ni satu daerah dalam negeri, dalam negeri petani tu. Maya. Tu masuklah. Ponok sikit. Sikit sini tu ponok yang banyak dah. Bukan ponok ni saja. Ponok ayah li sikit. Ponok ayah di sikit. Lepas tu ayah pun lagi sehari. Ayah tiga tu. Ponok tu masa tu banyak. Tapi sekarang ni pun ada lagi lah. Tak apa banyak pun dia ada lagi Selah Budi tu. Lepas tu dua tu dia jadi. Pendapat tu berlainan tu ayah li dengan ayah de tu. Masalah Mustahik Qadim tu yang jadi isu besar sekali pada masa tu Mustahik Qadim. Jadi perbincangan akan bisa besar pula lebat tu. Abdul Qadir bin Wangoh Selah Budi sekam Maya Fatani dia kata kita. Serta harap akan balasan-balasan serta ni takluk pada menghipung. Menghimpung akan dia oleh Abdul Qadir. Menghimpung tu serta harap akan balasan-balasan. Harap balasan lah. Mengarah kita ni serta harap akan balasan. Harap-harap tu daripada Tuhan yang ghani. Harap daripada Tuhan yang ghani. Tu. Nanti tu. Maksud Tuhan yang ghani tu apa? Maksud ghani unit asalnya yang kaya. Bukan makna yang kaya. Tuhan makna bukan Allah Ta'ala yang ghani. Apa makna? Artinya yang kaya. Apa makna Tuhan yang kaya? Apa makna Tuhan yang kaya? Terlepas daripada iftikar. Apa terlepas daripada iftikar? Apa pula iftikar? Terkaya dengan tidak kait. Terkaya dengan tidak kait. Lagu mana pula kait? Kain mana apa kita ni kaya dengan harta. Tu, pokok mana? Patut Tuhan tu kaya tidak berharta. Tak berharta. Kalau tak ada, kalau jadi ada makhluk, kaya, tak ada makhluk pun ya kaya dah. Kaya dah, duit banyak dah. Kaya mana tak tupai kalau ada makhluk. Kaya dengan mana? Tak tupai dengan makhluk, sama ada makhluk tak ada atau tak ada. Apa makna kaya pula? Jadi maksudnya ghaniyun ni ghina. Ghina Allah SWT dikatakan ghinal mutlaq. Adapun kita makhluk ni kalau ghani yun sekalipun bukan ghani yun mutlak, ghinan muqayyad. Ghina yang mutlak maksudnya kaya yang dilepas daripada kait. Kaya orang panggil lepas daripada serba-serbi. Kalau orang panggil serba-serbi tak ada kena tu pepo. Tu kaya. Sebab tu yang bermakna kaya. Lama sebab tu kita kata maksud kaya di situ apa dia? Kalau orang tanya, kan apa makna Tuhan kaya? Semua langit bumi ni hak dia berlaku. Kalau kita jawab lagi tu, semua langit bumi ni hak dia berlaku sebab tu dia kaya. Kalau kita jawab lagi tu berartinya semasa dunia dan langit dan bumi ni binasa, Tuhan susah pula lah. Tuhan dia fakir kelik lah. Kerana semua hak dia, hak tu yang berlaku. Dia kaya dengan sebab Allah Ta'ala kaya. Apa makna kaya? Langit bumi hak dia semua. Kalau makna tu, perpahannya, bila langit dan bumi tu binasa, tu eh? Susah. Susah kelip pula. Tu, jadi susah kelip pula dah. Haa, tu. Bukan mana gitu. Goni dengan mana terkaya, terlepas. Tulis sikit betul tu, goni tu. Jadi yang terkaya daripada serba-serbi. Terkaya daripada serba-serbi. Kerana kaya itu dua makna. Kerana kaya itu dua makna. Satunya kaya mutlak. Iaitu kaya yang terlepas daripada segala-gala. Dengan maknanya terlepas daripada menupan pada perkara yang lain. Kerana dia jadi sifat, ya, kerana dia jadi zat. Jadi zat, bukan sifat. Dan terlepas daripada dijadikan dia. Kerana dia itu qadim. Keduanya kaya muqayyad. Muqayyad min qayyadan. Muqayyad iaitu kaya yang dikaitkan. Itu kaya yang dikaitkan dengan perkara-perkara. Seperti kaya dengan kebun-kebun dan harta. Maka ini bukan kaya yang hakikatnya. Habis itu. Tu wani lah kita akan bahas bakning dalam sifat qiyamuhu bi nafsih. Qiyamuhu bi nafsih. Ha, wani yud wa ta'ala maha kaya. Maksud gitu. Terkaya. Kaya dengan mana terkaya, terlepas daripada segala-gala. Tak berhajat kepada apa-apa. Ha, tu makna tu dah. Maka Allah Ta'ala harap, Musani kata, menghimpun ni serta harap akan balasan-balasan daripada Tuhan yang goni ni. Ha, Tuhan yang goni. Habis itu. Sebab tu, antumul fuqara ilallah. Dia kata, dah. Wallahu ghaniyun hamid. Allah Ta'ala ghaniyun lagi hamid. Kita ni, kalau ghaniyun pun bukan hamid kita. Ghaniyun yang zamin. Lagi mana? Kaya-kaya kita ni orang celah pula. Kena yoning ni, bakil ni. Kena dia yoning ni, kedekup gitu gini. Lokehnya sifat gitu gini. Ada-ada lagi celah lagi. Tapi Allah Ta'ala tu ghani yul hamid. Tu ghani sungguh. Terkaya daripada segala sebab-sebi. Apa hal eh? Tu nama dia Abdul Qadir bin Wangoh. Ayah dia ni biasa yo yo. Biasa ya dia tu. Jadi orang tak, kalau duduk rumah lah, kalau duduk ponok tu, yang tu uji tak, tak khabar dah. Orang panggil orang tak, orang tak che kata dia tu tak guru. Che dia tak guru. Satu kali dia tu tak sapu. Sapu aku bawa rumah. Depan rumah dia, depan bala rumah dia tu. Sapu. Waktu pakai kain sarung, pakai baju putih tu lah. Jom ni tangan anak dia. Baju tu. Waktu make kain kat tu. Mekai apa kain lagi? Kalepas tu tak dibahas. Mana? Untuk orang yang nak temu untuk guru lah mari jap. Assalamualaikum. Babo ada tak? Babo. Nak tanya dia dah. Ya dia dia dah. Tak tahu kata dia tu babo. Hey, babo ada tak? Eh. Ada apa kali? Ada rasanya. Adanya. Tak apa lagi nak itu nak gitu kok. Tak apa tak apa. Ya pun nak ting ting ting ting ting ting naik le rumah. Pasti dia pakai baju teruk belango klik mari kasih dia. Ha, ada apa? Ha, ada apa? Ha, ni babo ke? Ha, ni babo dah. Ha, ni babo dah. Ha, lagu tu. Jadi scare. Apa duduk ngaji kepada Imam Mekah juga? Ya, lah waktu duduk syahid banyaknya. Lalu orang tanya pada yang nak tanya syahid. Dalam kitab-kitab. Ha, gede lagu mana sini? Waktu duduk, mati tu, mati ni, syahid tu, hasil ni. Depan mana ni? Itu satu laginya. Allah benda kebong tu waktu biasanya. Waktu duduk ayat Quran, bila pada end tu sebut ayat Quran apa semua. Dia akan waktu duduk semua. Ya, ingat lah banyak. Allah benda kebong ni. Lepas tu pergi soleh. Lepas tu banyak lagi lah anak Mak Yasu pun macam segala-galak anak murid pada Mekah ni. Hot klik mari pada rumah ni. Dia berjasa untuk menyebarkan akidah di sunnah ni. Ha tu pada dia kata tidak dibenarkan sesiapa capkan dia akan disalah ni. Tidak dibenarkan sesiapa cop ni apa? Citak lah. Citak ataupun mahir taubok. Haa tu. Tidak dibenarkan sesiapa copkan dia akan risalah ni dengan izin. Hai, bukan itu, bukan dengan izin. Dengan tiada izin. Ada jatuh lapar lagi tu. Dengan tidak izin. Haa tu. Ada tidak izin. Bukan dengan izin. Haa tu. Tak benarkan sesiapa cop dan cerita tobok akan dia akan risalah ni cop dengan izin yang dengan tidak izin dari mustahik daripada orang yang berhak setengah daripada mustahiknya anak cucunya. Ha, maka kita kena minta izin anak cucu dulu untuk nak ceritakan jual dan sebagainya tu. Tu je tak benar lah, je tak benar. Hukukun apa? Hukuk tab'i lah. Hukuk tab'i. Habis. Dah. Lepas tu dia pesan dulu. Dia suka nasihat ni. Ayah dia ni. Kitab dia tu dia suka nasihat. Banyak satu kitab dia ni dia nasihat banyak. Sedap kitab tu. Ta'limun Aula. Ta'limun Aula tu. Kitab karangan ayah dia juga tu. Penuh nasihat-nasihat. Kalau itu baca tu jadi makil hati tu. Makil hati. Pakal ni dia nasihat juga katanya. Ayuhai saudara-saudara muslimin dan muslimah. Ayuhai saudara-saudara muslimin dan muslimah. Hei muslimin dan muslimah. Bahwasanya kita celah akan ulan-ulan itu. Terlebih baik daripada kita celah akan orang-orang. Kerana yang menghimpun itu tentu ada jalan. Hanya yang mencela-mencela jua, matanya terpejam. Ni kalau turut bahasa ni jadi tak makin dengan sajak sangatlah. Tapi kalau baca dengan lurah petani tu kok, jadi dengan sajak dia tu. Kita cela akan ule-ule tu. Terlebih baik daripada kita celak akan orang-orang. Kita celak akan ulan. Ulan ni saya dah. Sayur tu lah. Sayur. Sayur ni orang main celak kak. Celak. Tadi main celak sayur. Sayur-sayur ni orang main rebuh. Celak sayur tu. Orang panggil celak tak tu? Malaysia panggil apa? Ni panggil apa? Celak kak? Celak akan ulat-ulat tu. Ya mik ulat mai celak dulu. Tu jadi luar tu hampir sama. Tu dia kata. Apa orang panggil? Celak itu. Tu yang gigot tu tapi tani panggil celak. Jadi sama dengan celah tu, mencelah tu. Ha, tu sebab tu yang ambil dia ni kecek atau yang lafaz hikmat dia ni. Kita celah akan ulai-ulai terlebih baik daripada kita celah akan orang-orang. Ha, celah ulai lebih baik pada celah orang lagi. Sebab apa terlebih baik? Ilak dia. Kerana yang menghimpun itu tentu ada jalan. Hanya yang mencela-mencela jua matanya terpejal. Tu. Orang yang menghimpun kitab-kitab apa semua tu tentu ada jalan dia. Yang buat lagu ni ada jalan dia. Yang mengarah lagu ni ada jalan dia. Tapi yang mencela je matanya terpejal. Tak tahu apa dia mau kata apa. Oh tak kena. Tu tak betul. Tu tak betul. Tak betul. Yang mencela tu matanya terpejam. Tak nampak. Tapi yang menghimpun ada jalan dia. Sebab itulah baik kita celah orang. Baik kita celah kat ulas. Pada celah kat orang. Oh, baik tak tu. Kena ke dia. Kena ke dia. Kita celah akan ulas-ulas tu. Terlebih baik daripada kita celah akan orang-orang. Kerana yang menghimpun itu tentu ada jalan. Tentu ada jalan. Hanya yang mencela-mencela jua matanya terpejal. Hak mencela ni tak tahu, duk pejal mata je. Tu dah. Semakalah dengan kata ayat Arab tu, aban kalama unasul la khalaq lahum wa ma alayhi idza abu min darar. Ma darra syamsad duha fil ufuqi tali'atan alla yaradawnaha man laysa za basarin. Tu sama tu. Tu. tu habis ni tengok. Akan ada lagi kitab Baqir Aman ni pada yang bawa mari pula akhir kitab ada sebut aban kalam tu. Tengok dah. Habis situ. Tu pesan yang ayah dia. Berarti kitab ni kalau ada apa waktu tak setuju dengan hati, jangan selalu mencelahlah. Kerana yang menghimpun tu dia ada jalan dia. Tapi kita mencelah ni kita tak tahu lagi apa dia. Hujah dia, apa dia, alasan dia. Lalu tu kita mencelah dah mata terpejam. Baik kita celah ulang-ulang. Pada celah kat orang-orang. Dia kata celah ulang boleh makan. Celah orang. Benar celah ulang boleh makan. Tu. Malah lagi celah orang tak boleh makan. Bokeh kena siksa damak. Sudah. Banyak kali ya ya ya cecek pedia tu jadi kalah hikmah-hikmah banyak. Baik perak buruk pada perak ni. Perak ni. Perak ni. Perak ni baiklah. Jadi duk jaga duk perak angin dia tu, angin ego dia tu. Baik perak buruk. Perak buruk pada perak ni. Di kampung aku lah. Jadi kenal lah dia ni cakap pada dia tu di kampung. Kampung. Kampung semua. Ni kampung-kampung semua. Kampung-kampung di darat. Darat orang panggil taning, kampung taning, darat pekat. Kampung apa? Lurah taning pekat. Pekat semua. Tu kawasan sekitar darat kot tu. Jadi asal lurah dulu-dulu. itu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Tengoklah isi kita ni. Alhamdulillahillazi hadana lil islami وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. Dia tengok. Kata musannif alhamdulillahillazi. Puji-pujian itu berhak bagi Allah. Musannif tidak terjemahlah, tak terjemahlah. Dia bakal datangkan alhamdulillah salawat Nabi sebaya. Nak cukup dengan hasil berkat ya. Bukan nak menuju dan nak terjemah bipanya dah. Nak masuk isi lalu amma ba'du depan ni. Sebab tu ya, kitab dia ni bukan nak kutubah banyak. Nak bagi hasil berkat lah. Alhamdulillah rabbil alamin. Solat tu terjadilah. Ada. Semua kitab ialah guna lah kau. Ayah dia sikit. Kitab dia tak penting kot kutubah. Ada. Alhamdulillah bermula puji-pujian itu bagi Allah. Terjemah lagu tu pada eh lah asalnya pada Mekah. Jadi biasa kita dengarnya segala puji dah. Segala puji. Segala puji. Waktu kita dengar daripada terjemah-terjemah. Banyak kayak kitab kita terjemah. Ulama turah-turah dulu pun segala puji. Tapi pada Mekah dia kata, dia tukar dalam ibarat bakurah tu, dia kata puji-pujian bagi Allah. Itu terjemah alhamdu. Puji-pujian. Jadi sekali kitab lain-lain tu, puji-puji. Gitu. Dia tak ada turut pada dia pakai puji-puji bagi Allah. Apa jalan ni untuk nak terjemah kepada puji-pujiannya? Turut pada Mekah dia kata, lapa alhamdu tu iseng mufrad. Kalau kita tersegala tu, terjemah daripada jamak. Kita kata, you know, rijalun segala laki-laki. Tu rijal. Kalau rajulun, seorang laki-laki. Rijal, segala. Berarti alhamdu, segala kena jamak al-mahamidu tak apalah. Kalau al-mahamid, segala puji. Maka sini, alhamdu ni bukanlah jamak ni, mufrad. Lepas tu kita sebab apa kita terjemah dengan segala ya. Tu. Lepas tu dia kata, puji-pujian. Pada yang kata, alhamdu tu lapa iseng mufrad. Tapi makna dia tu banyak dengan sebab ada alif lam lin jinsi ya. Alif lam yang ada di alhamdu, alif lam lin jinsi. Bila alif lam lin jinsi masuk pada iseng mufrad, membatal makna mufrad. Bila membatal makna mufrad, terbenar beberapa makna. Terbenar tasniyah, terbenar jamak. Lalu di sini, alhamdu makna saja yang banyak. Tapi di sini lapa mufrad ya. Lapa tu mufrad ya, tapi makna tu banyak. Tu. Sebab tu alhamdulillah puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji hadis kepada qadim, puji hadis sama hadis. Hok jadi pak-pak tu di segi makna. Adapun lapa satu ya mufrad. Sebab tu lah terjemah puji pujian. Supaya apa? Supaya winapok mufrad asalnya. Puji pujian dia kata, puji pujian. Apa sebab punya berulang-ulang puji pula? Yang kata berulang-ulang lapa itu menunjuk data banyak makna. Takrirul lafzi itu ya dulu ala kathirin makna. Kalau itu gini, puji pujian. Itu saja. Sama ya nak buat lagu mana pun. Tak ada jadi mudarat apa eh. Tapi di sisi dia tu ya puji pujian. Kalau jadi scan ni lah kita lalah dia pakai. Puji puji. Gitu ya. Puji puji. Puji tu satu ya. Tapi bila buat ulang-ulang banyak makna. Banyak makna. Itu dah. Itu ikut kita lah. Waktu tak ada mesti jadi syarat apa ni. Cuma itu segala puji pun tak apa. Puji-pujian pun tak apa. Lagi kita Baqaratul Amani tu pakai puji-pujian sahaja. Puji-pujian. Boleh. Itu alhamdu mubtada tu. Bermula puji-pujian yang telah maklum dah bahawa ada empat bagai puji tu. Jadi puji Allah bagi zat dia sendiri. Puji Allah kepada makhluk, puji makhluk kepada Allah, puji makhluk sesama makhluk. Semua empat jenis tu lillahi, jadi mustahiqun lillah, mustahaqqun lillah. Tu mustahaqqun lillah, diberhak akan dia bagi Allah SWT. Hak Allah pada hakikatnya, pada wakilnya hak Allah SWT. Itu habis lah, kita tak faham panjang lah situ. Dan kita lah lagi. Puji-pujian itu hak Tuhan. Tuhan mana? Allah alladhi yang hadana, yang telah menghidayat ia Allah. Na akan kami. Na tu kena kepada siapa? Na kami-kami tu siapa? Masyarakat muslimin. Muslimat. Asyairah ya? Tu. Maturidi siapa? Maturidi ya. Kok tu? Asyairah Maturidi ya. Kalau Asyairah Maturidi ya, lepas tu kalangan salafus soleh dulu. Nah, blok dah. Itu. Nah, di sini baik kita talk di segi umat Muhammad al-Ijabiyah. Itulah ma'asyiral ummah al-Ijabiyah. Ya, umat terbagi dua. Ada umat dakwah, ummatul ijabah. Ummatul dakwah, umat Muhammad juga, tapi sekadar siapa seruan agama ke dia, tapi dia tak terima. Itu orang kafir-kafir tu. Orang kafir tu umat Muhammad juga, tapi umat apa? Ummatul dakwah orang panggil. Kerana dia tu hanya sampai seru saja. Tapi kita ni umat tu dakwah wal ijabah. Terima. Terima seruan tu. Maka tu ma'asyirah al-umma al-ijabiyah. Terima kasih tu. Kalau umat Muhammad. Tuhan yang menghidayatkan kami. Hada tu lin Islam. Hidayat kepada Islam. Kepada agama Islam. Allah Ta'ala hidayatkan kita kepada agama Islam. Lepas tu. Lid Islam ni, lidinin Islam lah, kepada agama Islam. Tuhan menghidayatkan kita. Wa ma kunna. Oh, alhamdulillah sadar tu, alhamdulillah dah. Celak mata pak tu nampak orang dah pakai piah putih dah. Piah putih dah. Tak celak mata nampak pakai kain kuning. Belana juga. Yang celak mata pak tu nampak pakai kain kuning dah. Tu kita pejar atau celak mata tu kepada alam dunia ni nampak yang pakai piah dah. Tu. Ha tu, lidin Islam tu. Tu habis. Wa ma kunna linahtadiya nafi. Dan tidak adalah kami, tidak adalah kami umat Muhammad ni linahtadiya dapat petunjuk oleh kami. Lam tu lamun juhud. Orang panggil kalau ngaji nahwu lamun juhud. Lam masuk pada nasakkan fi'il mudhari', tapi lam yang didulukan dengan kana yang dinafi dengan ma. Lam tu lam juhud ataupun lam yang didulukan dengan yakun yang dinafikan dengan lam. Lam juhud. Sebab tu lam linah tadi tu lamun juhud. Lam masuk nasak mudhari' juga tu. Lam ingkar orang panggil lam ingkar. Wa ma kunna da tidak ada lah buat kami ni bahawa dapat petunjuk kami, kami tak akan dapat petunjuk. Laula an hadanallah, kalau tidak bahawa menghidayatlah akan kami oleh Allah. Kalau Tuhan tak jawabkan, kalau Allah Taala tak hidayatkan kami, kami pun tak dapat petunjuk. Ha tu dia. Habis tu dah, kita ngaji nahwu lagi tu bahal lagilah. Laula mana jawab bagi laula? Jawab dia mahzub. Jawab laula mahzub menunjuk atas jawab itu oleh lafaz ma kunna linahtadiya tu. Ini jawab mah. Kalau nak jawab pun kena kata ini. Walaula an hadanallahu ay mahtadaina. Jawab gitu. Kalau Tuhan tak hidayatkan kami, kami pun tak akan dapat hidayah. Tak akan hidayah. Habis itu. Tak ada apalah. Bahasa lah ilmu nahwu tu sikit-sikit. Maka dia kata laula an hadanallahu, kalau bahawa tidak hidayat akan kami oleh Allah, kami tak pun tak akan dapat petunjuk tu. Sebab itulah uji lebih banyak, cukup lebih banyak. tu. Allahumma salli. Tu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyi al-ummi. Ya Allah, Allahumma ya Allah, salli hendak beri rahmat oleh engkau. Wa sallim dan hendak mensejahtera oleh engkau. Salli dan salim tu ala takluk bagi dua-dua tu, takluk tanazok. Orang panggil takluk tanazok, takluk pada salli dan takluk pada salim. Ha, minta selawat dan selamat di atas penghulu kami. Ha, siapa dia penghulu kami tu? Badal Muhammadin, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta selawat dan selamat di atas penghulu kami Muhammad. Abdika, hamba bagi engkau. Badal lagi. Hamba bagi engkau. Wa rasulika, dan pesuruh bagi engkau. An-nabiyyi, yang jadi nabi, sifat bagi sayyidina. Penghulu kami yang menjadi nabi, yang jadi nabi Muhammad telah. Al-ummi, lagi pula al-ummi. Al-ummi ni nama Rasulullah kat tu, gelar Rasulullah al-ummi. Apa ummi? Asal al-ummi ni yang dibangsa kepada ibu. ummi yang dibangsa kepada ibu. Maka orang Arab ni, orang bahasa dulu, yang mengaji-mengaji tu orang lelaki lah. Orang jantan je lah mengaji. Orang perempuan tak mengaji. Jadi mak ni, tu mak kalau ibu kat tak mengaji lah. Bapak je yang dapat mengaji set kau dua, boleh getih baca pandang menulisnya. Maka Rasulullah SAW ni, dia tidak pandang menulis, tak pandang membaca. Maka dinamakan Rasulullah ni orang panggil ummi, yang dibangsa kepada ibu. Hok pasal ibu ni. Bukan pasal bapak dah. Pasal ibu ni. Tu sebab tu dia asalnya ummi tu tak pandang menulis, tak pandang baca tu lah. Dah. Nabi tu ummi. Tu. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina. Attaf pada ala sayyidina. Dan minta salawat dan salam juga di atas keluarganya, keluarga bagi sayyidina, keluarga Nabi. Wa sahbihi dan sahabatnya, sahabat bagi sayyidina tu. Ajma'in, takkid pada sahbi. Semua sekalian mereka itu sahabat Nabi. Sahabat Nabi semua. Habis itu minta salawat berlaku di atas keluarga dan sahabat. Tak panggil dah tu dah. Tak sepanggil makna sahabat apa, makna keluarga tu, siapa dia, keluarga Rasulullah, siapa kau jadi kandaki dengan sahabat di situ. Tak panggil lepas sini lah. Kita tengok di kitab-kitab lain lah. Dia panggil pula tu. Dia kata, amma ba'du. Tu lah. Adapun kemudian dari itu, daripada mengucap bismillah, mengucap alhamdulillah, salawat Nabi dan selamat, mengucap selamat di atas Rasulullah sampai akhir. Adapun kemudian daripada itu, hei sekalian saudara-saudara yang Islam. Serulah ni, serulah. Hei sekalian saudara-saudara yang Islam. Saudara ni dia banyak. Saudara seugama, saudara seibu sebapa, saudara sekelas, sepengajian. Dia saudara ni banyak. Maka maksud dengan saudara dia di sini, saudara seugama lah. Sebab tu dia kata saudara-saudara yang Islam. Kita bukan saudara jadi adik kakak dia. Bukan kata jadi waris apa dia. Tapi jadi sama Islam. Maksudnya saudara ke? Tu saudara-saudara sepengajian pun saudara. Tu saudara. Sebab tu lah setengah daripada musanya-musanya kadang-kadang ya. Talaba minni, menuntut akan daripadaku oleh setengah-setengah saudaraku. Saudara di situ tu siapa? Barangkali kena ke saudara sepengajian kawan guru dia tu. Tu. Tu dah. Kadang-kadang kena kepada saudara itu. Kena tengoklah korenoh dia. Maka di sini kata, hei sekalian saudara-saudara yang Islam, yang Islam, yang beragama Islam, apa dia nak cerita ni? Mujurlah kita. Mujurlah kita. Tuhan menjadikan kita-kita ini orang Islam. Tak tahu dah. Yang dia kira kata Ad-Rock jadi poi. Dia tak kena kira Ad-Rock lah kitab ni. Dia ni turut luar kampung lah. Dia tak tahu terjemuh Ad-Rock jadi ada muktada khubar lah. Tak tu pun sangat lah. Yang dia buat penting sangat lah bab tu. Yang ni dia jadi kampung lah. Eh sekali saudara, mujurlah kita. Apa mujur? Bertuahlah kita. Mujurlah. Bertuahlah kita. Mujurlah. Bertuah dah, buntung dah kita. Tuhan menjadikan kita ni orang Islam. Tuhan menjadikan kita orang Islam ni bertuah dah. Jadi Tuhan menjadikan kita dan meletakkan kita di dalam gulungan orang Islam tu. Masuklah kemujuran dah. Masuklah butong dah. Faham dah. Orang Islam yang dapat kemenangan kita dari dunia sampai akhirat. Itu. Tuhan menjadikan kita-kita ni orang Islam. Orang yang ni sifat bagi orang tu. Nak kira Arab juga sifat apalah. Kita-kita ni orang Islam. Orang yang dapat kemenangan kita. Herak. Yang dapat kemenangan oleh kita, yang dapat kemenangan kita dapat kemenangan dari dunia ni sampai akhirat. Ha tu. Dunia ni pun dapat kemenangan. Akhirat pun dapat kemenangan. Tu orang Islam. Apa maksud kata dapat kemenangan di dunia? Apa maksud dapat kemenangan di akhirat? Ha, kena jaga pula situ. Ha tu tengok dulu. Yang dapat kemenangan kita dari dunia sampai akhirat tulis benda tu. Tak tulis betul. Dunia sampai akhirat. Maksud dengan kemenangan di dunia, maksud dengan kemenangan di dunia ini ialah bahawa kita dapat belajarkan agama dan pegangan-pegangan hidup yang membawa kepada dapat membetulkan cara-cara hidup kita dan dapat ketenangan jiwa di dunia dan kemenangan di akhirat ialah bahawa kita tidak tergulung. Tak jari mulai di mana-mana dan di akhirat. Manalah? Dan kemenangan di akhirat. Batu. Mulai itu. Dan kemenangan akhirat, batu dia boleh sih. Ha. Oh. Bahwa tidak tergulung. Bahwa tidak tergulung di bahwa kita tidak tergulung di dalam orang yang kafir yang diazabkan mereka itu. Habis itu. Yang diazabkan mereka itu. Dek dok. Terah baca orang hot day tu. Tidak. Terah ni. Baca. Okay. Maksud dengan kemenangan di dunia ini ialah bahawa kita dapat belajarkan agama dan pegangan-pegangan hidup yang membawa kepada dapat membetulkan cara-cara hidup kita dan dapat ketenangan jiwa di dunia dan kemenangan di akhirat ialah bahawa kita tidak tergulung di dalam orang yang kafir yang diazabkan mereka itu. Tu yang menang dua dan Islam ni dapat kemenangan kedua-dua. Nampak je kita orang lekeh di dunia. Kalau kita lekeh sekalipun, hakikatnya dapat kemenangan. Dengan sebab apa? Bila kita ngaji agama, orang Islam ngaji agama, bila ngaji agama, reti cara-cara nak hidup dalam agama. Lepas tu pegangan pula. Bila pegangan dengan cara elok, bila pegangan walai akidah betul, tenangan jiwa, kepanggil jiwa pun dapat ketenangan. Duk ni, tak ada jadi sabuk pun. Ha tu kemenangan di dunia. Adapun kemenangan di akhirat, hak ni biasalah, maklumlah. Yang ni kita tak tergulung dalam kalangan orang yang kafir. Ha. Tak dengar lagi okay, weh. Ha. Nah, baca. Baca. Tak mak ajak pun. Tak mak ajak boleh. Kali. Kali. Dengar kali ke dah. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Maksud dengan kemenangan di dunia ini ialah bahawa kita dapat belajar agama dan pegangan-pegangan hidup yang membawa kepada dapat membetulkan cara-cara hidup kita dan dapat ketenangan jiwa di dunia dan kemenangan di akhirat bahawa kita tidak digulung dalam orang kafir yang diazab ke mereka itu. Dengar aku. Dengar aku. Dia pick up call lah ke so. Oh, so dia lah. Ada. Bawa kan tu. Gambar saya dah. Boleh sogi lah. Ya lah. Boleh lah pun sogi lah. Tak apa dah apa. Ha, maka dia kata, ha, mujurlah kita ingat ngaji kitab ni, lepas tu azan nak boleh baca kitab ni laku. InsyaAllah. Kitab ni, dia tak mudah ya. Tapi, nampak kecil pun dapat membetulkan akidah manusia. Menyebabkan akidah yang sebenar. Ha, ambil kitab ni. Kitab ni, kalau tanding kak, jadi masuklah kitab yang itu dah ni, termasyhur jugalah. Dari kalangan pelajar-pelajar baru-baru tu. Ha, untuk nak betul. Ha, kalau nak ngaji akidah, ha, kita jauhi. Nak ngaji akidah dengan cara tertib ya. Mula dari kitab ni, lepas kitab ni, wasail ilmu kalam, lepas wasail tu, ha, naik takribul ikhwah, lepas takribul ikhwah dia, baru naik bakura amani. Ha, lepas tu ngajilah kitab Arab mana-mana. Ha, terkejap lah. Terkejap ni. Ha, tu dia. Lepas tu Musanai kata, ha, mujurlah kita orang Tuhan yang menjadikan kita ni orang Islam yang dapat kemenangan kita dari dunia sampai akhirat. Bukan sampai akhirat saja, hingga tidak ada kesudahan. Ha, tu yang ni. Kemenangan tu, hingga tidak ada kesudahan. Tidak suk, tidak berhabis-habisan. Maksud tidak kesudahan, yakni di dalam syurga lah. Yakni di dalam syurga. Bila ada syurga, berkesudahan. Orang panggil dapat kemenangan dengan tidak ada berkesudahan dah. Ha, tidak habis-habis. Ha, tu dia. Ha, tu maksudnya tidak ada kesudahan. Dekat tu. Yang ni maksud dalam tidak ada kesudahan, yang ni dalam syurga tu lah. Maka hendaklah kita jaga akan benih dan turus Islam kita. Helak. Maka hendaklah kita jaga, kita pelihara akan benih Islam kita, gerti benih Islam. Benih tu lah. Kita ni benih Islam. Kalau kayu ke, apa kita kata tumbuh-tumbuhan apa semua, ya ada benih dia. Benih dia. Tak ada dah. Buah kayu ni, pohon kayu ada benih-benih dia. Kita nak menanamkan benih tu. Tu benihkan pohon kayu. Kita Islam ni pun satu benih juga ni. Satu benih juga. Nak kata apa lah Allah masa tu. Jaga akan benih kita dan turus Islam kita. Benih Islam dan turus Islam. Turun ni kerti turus. Pasal turun ni tunye lah, tunjang. Tunjang. Tunjang, turus. Boleh kata lagi. Keturunan lah maksudnya. Turus kita ni, tunye kita ni, keturunan Islam kita ni. Jaga kemah. Kita ni jaga. Moga ni, Islam ni nikmat besar. Dengan sebab Islam ni kita dapat kemenangan di dunia dan kemenangan sampai ke akhirat. Dan sampai ke bila-bila. Maka hendaklah. Maksud hendaklah ini wajiblah. Bukan suka ada sunatlah saja dah. Hendaklah tu. Yang ini wajiblah. Kita jagakan. Kita peliharakan akan benih dan turu Islam kita tu. Benih Islam kita jagalah. Ini masuklah kuliah Al-Khamsah kan ni. Jaga agama. Jaga agama. Haa tu dia. Benih dan turu Islam kita. Jagalah ke mana? Panai macam ni. Nah. Haa ni nak harga kepada akidah ni. Ha, nak tarik kepada akidah lah. Jaga lagu mana? Jaga, tak luk. Dengan kita renti dan kejak akan sifat-sifat Tuhan dan sifat-sifat Rasul. Itu cara-cara kita nak jaga. Jaga benih Islam kita. Jaga tu dengan kita renti. Apa renti? Bahaya tak renti? Faham lah. Tak ni panggil renti. Tapi yang ambil panggil jadi tanya dulu. Renti. Renti. Katanya renti. Mu ni tak renti. Mu ni renti. Mu ni renti. Mu tak renti. Jadi fahamlah. Faham maksudnya gitu. Dan kita renti. Dengan kita renti, kita faham. Faham ke apa? Akan sifat-sifat Tuhan. Itu makhluk dia. Dan kejap. Atau pada renti. Jadi kita kejap. Kejap dalam hati kita tu akan sifat-sifat Tuhan. Jadi dua, satunya kena renti dulu. Yang kedua kena kejap. Tak sama tu. Kadang-kadang renti saja, tak ada pegang masuk dalam hati, tak jadi kejap tu. Tak serak. Tak serak. Kadang-kadang tak renti tapi kejap lah. Oh, kejap dengan hasalah, tak serak. Naknya renti dulu, faham dulu, lepas tu kejap dalam hati. Akan sifat-sifat tu. Dua kali tu. Itu dia. Wajib belajar satu dah. Wajib berpegang satu lagi. Bukan sekadar wajib belajar. Wajib belajar, satu wajib lah. Satu kewajipan lagi, wajib berpegang waktu tu. Pegang kemah. Waktu tu, dua kali wajib. Haa, tu. Ha, kita renti. Itu dia. Akan sifat-sifat Tuhan. Akan-akan sifat Tuhan. Itu dia. Reti tak kita renti ni? Buat lagu mana kita nak reti? Buat lagu mana? Ngajilah. Ngaji. Kita renti ni kita belajar sehingga kita dapat reti. Itu maksud gitu. Terjaga. Bukan kata duduk dia dari rumah dapat reti panggil sendiri tu. Tak. Jadi jaga tu dengan kita renti ni kita belajar sehingga renti dan faham akan sifat-sifat Tuhan. Dan kejap, jadi kejap dalam hati kita akan sifat-sifat Tuhan kita. Akan sifat-sifat Allah Ta'ala. Kena reti hak tu. Barulah kita jaga agama kita tu kemah. Dapat jaga benih agama kita. Hak duk jadi masuk Kristian, duk masuk waktu kifah. Sebab apa? Ni? Tak kemahkan benih ni. Tak ada tanah. Benih tu ada Islam hari. Tapi tak jaga. Tak dapat jaga benih tu. Dengan sebab tak reti agama. Tak reti kat akidah. Tak kenal sifat-sifat tu. Oh, untuk jadi gigi rata-rata tu. Sebab tu masuk lain benda penting dah ni. Akan sifat-sifat Tuhan. Boleh? Tapi sifat Tuhan ni banyak lah. Sifat Tuhan ni ada sifat Tuhan yang dengan cara iman. Tapi yang kita wajib kena reti Tuhan mana? Sifat Tuhan yang wajib kita kena reti dengan cara satu persatu tu. Ha, hak tu wajib kita satu tulis sikit. Akan sifat Tuhan yakni sifat-sifat Tuhan yang mesti kita kenal dan pegang dengan satu persatu. Iaitu 20 sifat. Ngaji hak tu ya. Untuk nak kejap tu. Kerana sifat Tuhan yang lain tu ulama dah kaji lebih dah. Kita sebenarnya nama Tuhan 299 banyak lagi sifat Tuhan. Tapi ulama sudah kaji dah. Bahawasanya semua sifat tu terkandung dalam 20 ni dah. Hak jadi puncak besar-besarnya. Nama Tuhan Al-Khaliku. Al-Khaliq yang menjadi. Maksudlah sifat kudrat dah. Kadang kudrat sendiri pun tak luk kudrat. Ngada menyada. Apa tu dah? Ar-Rahman. Maksudlah sifat apa? Maksudlah sifat iradat. Ar-Rahim pun maksudlah sifat iradat. Kalau ditafsirkan Rahman dengan makna iradatul ihsan tu. Maksudlah sifat iradat dah. Apa tu dah? Semua maksudlah sifat tu dah. Nanti kita tengoklah. Akan bahagian dari kitab banyak-banyak lagi lah. Ha, maka dia kata, kejap akan sifat-sifat Tuhan. Sifat-sifat Allah SWT. Dan sifat-sifat rusun atas pada sifat-sifat Tuhan. Jadi kena kejap dan reti akan sifat-sifat rasul. Sifat-sifat segala rasul. Tulis tu, rusun tu jamak pada rasulun tu. Jamak pada rasulun tu, naknya segala rasul-rasul. Segala rasul-rasul. Rasul Allah SWT tu banyak. Maka mereka yang akan jadi rasul ni mesti ada sifat apa-apa. Ha, tu kita kena tahu. Kita kena faham. Serta terima pada mata-mata hati kita kesemuanya. Bahkan kesemua hukum-hukum Islam. Apa nama? Ha, tu. Takluk pada kata serta ni kira takluk sakut di mana ni? Jaga tu. Tu jaga akan benih kita tu. Renti, kalau tak lup pada renti tu. Renti dan kejap tu serta terima pada mata-mata hati kita. Maksud terima ni peganglah, pegang kemah pada mata-mata hati kita tu. Terima pada mata-mata hati kita, pegang kemah pada mata-mata hati kita ni. Semuanya, jadi akan semuanya, semua sifat-sifat Tuhan dan sifat-sifat Rasul tu. Terima oleh mata hati, pegang kemah semuanya. Sifat-sifat Tuhan dan sifat-sifat Rasul tu. Nah, tu pasal tu dah. Bahkan kesemua hukum-hukum Islam semua tu. Bahkan lebih lagi kesemua hukum-hukum Islam, bukan sekadar pergi hak 20 tu saja. Semua hukum Islam kita nak pergi banyak lagi. Termasuknya hukum-hukum yang berkait dengan malaikat, hukum yang berkait dengan hari kiamat, hukum yang berkait dengan kitab-kitab. Banyak lagi lah kita nak pegang. Hukum yang berkait dengan syurga, neraka, ya ada lagi sam'iyat semua tu. Ha, tu segala hukum-hukum Islam kita kena pegang dan kejap dalam hati kita. Sekat tu, tu wakah di situ. Hendaklah kita tahu bahwasanya perkara-perkara yang kita hukumkan dengan jalan fikir akal tu tidak, ni masalahnya. Kita tak sedar ni kitab ni. Dia cerita dengan kita tak sedar, kata dia nak apa. Padahal kita baca dia tu, baca gi masuk dah isi dah. Padahal ni di sini dia nak masuk hukum akal ni. Dia tak cerita kata bermula hukum akal itu tiga, satu. Tak, kita ni gi. Depan lagi, banyak lagi. Dan tentu sungguh ti Tuhan itu ada. Dia kata patu lagi. Dan tentu sungguh ti Tuhan itu sedia. Gi. Padahal kalau kita, kalau orang hok pehe usuluddin tu, dia tahu dah. Ha ni. Murak ni. Ha ni, hasap babak ni dah. Ha ni. Maksud ni aku ni dah. Nanti tengok lagi kita ni. Ha, saya akan buat tubik. Ha tu. Ha ni maksud takluk. Ni takluk lah ni. Ha ni mutalak dia. Dia tak sebut takluk mutalak, tapi benda dia terjemah je gi tu. Hok tu ni takluk dah. Ni mutalak dah. Ha ni sifat. Tu. Ha. Ha deh. Habis itu. Ha musanneh, ha ni masuk dah. Ingat alat ni. Wajib pula ni. Hendaklah kita tahu. Jadi wajiblah kita tahu, kita belajar sehingga tahu. Wajib kita belajar sehingga kita tahu. Selama tak tahu, wajib belajar lagi. Belajar sehingga tahu. Itu maksud hendaklah kita tahu. Hendaklah kita tahu, hendaklah kita belajar sehingga dapat tahu bahwasanya, tak rojak tu, tahulah, ngajilah we tahu bahwasanya perkara-perkara yang kita hukumkan dengan jalan fikiran akal itu tidak lepas daripada tiga perkara. Perkara-perkara, barang-barang, benda-benda, dia boleh kata lah kau tu, benda, perkara, barang. Ya dia sebut lagi tak, wasa'i ilmu kalam dia, supo ya. Barang, perkara, benda, ikutlah. Ha, boleh kata lah kau. Perkara-perkara yang kita dihukumkan, kita membuat keputusan. Kalau tambahan kita kerak sing. Ha, ketika sing. Kita kerak sing. Tak sin tu lah, tak sin siangnya, tak sin. Kerak sin, buat keputusan. Perkara-perkara yang kita buat keputusan dengan jalan fikiran akal. Ya, buat keputusan ni ada tiga. Buat keputusan dengan rupa syarat, syarat buat keputusan. Akal kita nak masuk campur tak boleh. Syarat buat keputusan, syarat kata boleh. Ha, boleh. Syarat kata tak boleh, tak boleh. Hak tu panggil syarat yang membuat keputusan. Hak tu hukum syarat. Adapun adat, hukum adat, adat yang buat keputusan. Bila kita makan-makan-makan, ha kenyir. Ha tu adat buat keputusan, kata dia makan kenyir. Bila mani basah, bila api sentuh, ha terbakar. Ha tu adat buat keputusan. Ha tu hukum, hukum adat. Tapi ni hukum akal. Tak nanti syarat sebut tak apa, akal tu, kalau manusia tu mempunyai akal yang sepenuh, dia akan buat keputusan boleh. Dengan akal tu, dia tak lepas ada tiga ni hukum. Tu dah. Tu dah habis. Nampak tak? Ha, lagi. sini anak tangga jangan tiga-tiga ni pening sikit. Tapi insya-Allah faham tu. Insya-Allah faham. Nak kata lagu mana pula ni? Perkara yang kita hukumkan, kita buat keputusan dengan jalan fikiran akal tu. Dengan jalan fikiran akal kita tu. Perkara tu tu tidak lepas daripada tiga perkara. Tidak sunyi dan tidak lepas daripada tiga perkara ni. Daripada salah satu dari tiga perkara ni. Ni maksudnya hukum akal ni. Maksudnya hukum akal dah. Tu wajib kena mengaji juga hukum akal. Tu. Asalnya hukum akal tak wajib, tapi yang wajib kita belajarnya sifat Tuhan. Yang wajib kita belajar tu sifat Tuhan. Tapi tak akan dapat faham sifat Tuhan dengan cara molek kalau tak faham hukum akal ni. Maka jadi wajib juga hukum akal ni pun. Wajib wasail orang panggil. Wajib wasail. Tu dah. Faham tak? Maka yang kata ni tidak lepas daripada tiga perkara. Jadi tidak lepas daripada salah satu dari tiga perkara ni. Mana tiga perkara tu? Satu dari tiga perkara tu perkara yang mesti sunguti. Oh. Perkara ya orang Malaysia kalau nak ngajar kita ni ya kena terjemah kepada bahasa ya pula. Sekali lagi, kalau ngajar ni kalau semata ya baca kita ni orang tak akan faham. Ya kena baca, ya terjemah kepada bahasa. Ya kena bukan terjemah, ya kena hurai lah bahasa tempat tadi ya pula. Sekali lagi. Dah. Tapi mulai kita boleh dapat kenal lurah masing-masing tempat tu. Lurah ni panggil sini weh. Lurah ni panggil sini. Ya, beragu. Kalau anak murid pada yang Mekah pada yang dia sebut lurah tani-tani ya. Untuk anak murid dia walaupun Indonesia, walaupun Malaysia, walaupun Malaysia, semua tu jadi lekat hak pada yang tu. Pada yang kata gini. Kalau kata. Tuh ni. Tu. Dekat uok lagi. Ya lah. Ya tak ada lah lah. Apa kui? Kui. Kek, apa kek? Oh, nama tak payah kek. Satunya, satu dari tiga perkara tu perkara yang mesti sunguti. Yang mesti sunguti. Mesti sungguh. Tentu sungguh. Payah lagi tentu sungguh. Mesti sunguti. Tentu sungguh. Sungguh dia tu tentu. Sungguh dia tu mesti. Sungguh dia tu mesti. Tentu sungguh. Mesti sungguh. Sungguh tu mesti. Dia pening lah. Sungguh dia tentu. Mesti. Dan tentu. Kena sungguh. Tentu kena sungguh. Mesti kena sungguh. Kalau kata tak sungguh. Tak timur. Bila kata bahawa benda ni. Tak timur. Bila dikatakan tidak sungguh, akal selalu dah menafi. Akal selalu mengingkar. Karena benda tu tentu sungguh. Mesti sungguh. Kayak gitu. Ikut musim lagu mana pun. Tentu sungguh. Mesti sungguh. Tentu sungguh. Mesti sungguti. Satu. Apa makna mesti sungguh? Tidak terima, tidak sekali-kali. Tidak terima, tidak. Saya tak? Tidak terima, tidak. Jadi tidak dia tu tak terima. Maksud tidak ni tidak sungguh. Sungguh lawannya tidak. Tidak tu tidak sungguh tu lah. Tidak sungguh tu bahang tu lah. Tu. Apa pulak ni sini? Nampak dengar lagi. Hagi ni tulis suku, tulis suku. Tulis betul tidak terima, tidak tu. Yakni perkara yang akal menghukum bahawa sungguh sungguh dan tentu sungguh kayak lagi hendak lobek dan tentu sungguh tidak terima oleh akan bahawa tidak sungguh. Artinya, sekiranya dikatakan, sekiranya dikatakan tak sungguh, maka akal tidak terima sekali-kali. Tidak terima sekali-kali. Habis itu. Itu. Gimana tadi? Sekali lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Ah, sekali lagi pun. Sekali di. Ah, sudah sama. Dah tak? Sama. Ha, teracau pula. Bismillah. Perkara yang akan menghukum bahawa sungguh dan tentu sungguh. Ah, tak dengar pula. Laki tu. Perkara yang akal menghukum bahawa sungguh dan tentu sungguh, tidak terima oleh akal bahawa tidak sungguh. Artinya, sekira dikatakan tak sungguh, maka akal tidak terima sekali-kali. Ni kita kira kait dengan akal ni. Maka seseorang manusia tu, walaupun dia kafir, walaupun Islam, walaupun agama apa saja, kalau dia ada akal yang sepenuh, dia tak lepas daripada tiga hukum ni. Manusia kita tak lepas daripada tiga hukum ni. Orang kampung dia tak lepas daripada tiga hukum ni. Cuma dia tak khabar, tak sedar diri kata, dia dah fikir tiap-tiap hari dah. Hukum akal tu dah pusing dalam tiga tu dah. Cuma dia tak khabar kata, ha ni wujud, weh, ni istihalah, weh, ni jawab. Weh. Hak tu ni istilah-istilah ulama untuk panggil je. Benda tu kita dah fikir hari-hari dah. Tiba-tiba mari bila sebut dengan bentuk kitab, bentuk istilah, tak payah pening pula kita. Padahal benda tu kita mesti insya-Allah akan berhurai. Kita halusi. Tengok. Kalau tak payah ni, tak payah dah depan kita tu. Ha tu. Kita dengan dulu ngapa lah? Benda tentu sungguh tak terima kata dak. Benda tentu sungguh tak terima kata dak. Benda tu tentu sungguh. Mesti sungguh. Sungguh dia tu tentu. Dan sungguh dia tu mesti. Cerak ni kena sungguh. Cerak ni. Oh, tu mesti kena sungguh ni. Cerak-cerak ni kena sungguh ni. Kalau kata tak sungguh, tak terima sekali-kali. Tu nanti-nanti. Maka dinamakan wajib pada akal. Ha tu. Tu maka dinamakan perkara tu dinama wajib pada akal, perkara yang tentu sungguh pada akal. Tu dia ada. Tu habis masa tak payah lagi ni. Hurai luar dulu sikit, hurai luar dulu lagi nak buat tangga lagi kepada kita. Hok ni ada besar buat dia semua dah lah. Masya-Allah. Hukum akal ni misal hok budak tu. Hok hei. Hei ho. Hei ho tu. Jadi ada satu budak masa duk ngaji. Waktu ada budak Malaysia tu masa tanya kata, "Ustaz, saya tak faham lagi ni hukum akal ni. Cuba ustaz hurai. Wi molek." You know. Oh, dah. Cuba ustaz hurai wi molek sikit. Hukum akal ni saya tak faham. Cuba hurai wi mudah sekali. Doktor gua no. Pas saya kata gini oi. Nak oi ya. Dengan cara mudah sekali. Jadi kita orang manusia ni tak kira kafe Islam, tak kira kafe orang Islam, orang apa ke mana. Kalau sekiranya ada akal yang sepenuh, ia tak lepas daripada tiga hukum. Akal manusia akan berpusing dalam tiga ni. Akal akan buat keputusan tak lepas daripada tiga keputusan ni. Satu, dua, tiga. Mana satunya keputusan yang pertamanya, huh? Huh? Ah, keputusan yang pertama, huh? Keputusan yang kedua, hei, hei, tu. Yang ketiga, Ya tiga tu ya, tiap-tiap hari kita dah ada hari ini, tak lepas dah tiga ni. Huh? Hei. Tu ke tiga tu ya. Lepas dah tiga tu. Hai lah tu. Lepas tu kita tak khabar, tak sedar kata kita dah ada tiga-tiga tu. Padahal tu hukum akal dah. Hukum akal dah. Duk tidur malam-malam. Tidur malam-malam, ada seorang budak mari. Kita pukul 2 dah, kita dah tidur. Ada budak mari duk panggil kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Abah. Assalamualaikum. Kita pun buka pintu. Ada-ada buka pintu. Ada apa? Dia kata, Allah kita kuasa. Nampak peluh malam hari ni. Kita pun kejut malam-malam buka tengok. Ngano weh? Allah kuasa beh. Kita kata mana? Ha. Tu mari sekali. Akal mari dah tu. Bila lapar kuasa termasuk dalam akal fikir kita. Pro akal. Buat keputusan. Ha. Apa ha? Sungguh lah. Tentu. Mesti sungguh tu. Nampak tak tu dah? Ha. Tu. Gi jajah mungkin gi. Apa nama malam-malam ni menggerak? Kita pun tidur pula. Tidur boleh sejel pula. Sejel lepas pada tu. Unggah lagi pula. Orang lain. Budak lain lagi pula. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa ni? Beh. Siaplah. Siaplah. Apa? Allah mati dah. Allah mati dah. Kita kata mana? Hai. Oi. Tak sama kita hei, hei. Mana mau mati? Lapar mati Allah Ta'ala bila termasuk oleh akal fikir akal buat putusan. Hei. Apa hei? Tentu tidak. Depan lagi yang sebut. Tentu tidak. Tak. Cerak ni. Tak. Tentu tak. Tak tu tentu. Tak tu mesti. Hei tak? Oh, oi. Gi jaya omong kau nak apa? Enggak lagi pula. Lepas tu kopak dekat subuh tu mari pula sore lagi. Yang ketiga. Yang ketiga ni mari pun. Assalamualaikum. Ha, tak ada peluh mana dah. Tak perlu apa dah ni mari biasa. Assalamualaikum beh. Subuh-subuh beh. Bangun-bangun. Apa ni mu ni? Beh. Apa dia anak umat tu si Zaid tu apa pun kita kata Zainab tu beranak dah. Sudah beranak dah. Ataupun baik Allah Ta'ala telah menjadikan dan mengeluarkan seorang budak daripada si Zainab. Masalah. Hey Zainab beranak dah baik. Zainab tu bining Kode dah. Bining Kode dah. Beranak dah. Tu. Mata kita pun tu dah. Kenapa? Boleh jadi. Boleh jadi. Boleh jadi sungguh, boleh jadi tak? Harus. Boleh jadi sungguh, boleh jadi tak? Duk tu. Apa duk kata hei apa semua tu? Hak tu keputusan yang akan buat keputusan tu. Maka orang kampung sendiri pun walaupun orang tak mengaji pun dia buat keputusan lagu tu. Cuma dia tak kenal yang kata hak tu wujud, tu istihalah, tu jawat. Sebab hukum akal tu. Sebab tu kalau kita suluh hukum akal orang kafir ni, kalau kita nak berhujah dengan dia, kena guna hukum akal. Semata ambil nakal mari dia tak bahaya. Dia tak itu, dia tak tengok. Sebab ayat Quran dia tak nafi di mula lagi dah. Bila kita berhujah dengan akal, dia pun nampak. Mungkin dia sama-sama ada akal ke? Akal sama lah. Kita buat ada akal. Bila berhujah dengan hukum akal, kadang-kadang nampak dah tak dapat hidayat lagi. Hang tu serahlah lah. Tu pasal dah. Tiga perkara tu. Tiga perkara tu. Maka hei tu. Ha tak ni tu. Istilah ulama usul panggil wujud. Ha. Apa ha? Mesti, tentu, sungguh, sungguh, tentu. Tentu sungguh. Ha itulah ha. Ha tu orang panggil wujud. Wujud hak tu hukum akal. Ingat molek tu. Beza tu hukum dengan muta'alak bagi hukum akal tu. Hukum akal iaitu wujud. Hak tu lah ha. Lepas tu hei, hei saat ni tu apa? Hei tu tu hukum akal juga. Ha, ulama panggil istihalah. Istihalah. Istihalah tu tentu tidak. Dak. Hei. Hei. Ha tu istihalah. Adapun yang ketiga hok kata hok tu jawaz. Jawaz. Harus. Harus hukumnya. Nampak lagi tu. Tu. Maka akal kita tak akan boleh ho dan tak akan boleh hei dan tak akan boleh setelah ada perkara masuk dekat akal. Okey duk dia. Ho. Gitu. Okey duk dia. Ho. Tu gila lah. Orang gila tak ada akal lah tu. Akal nak tak ada lah tu. Nak boleh ha tu, yang mesti ada benda tu. Akal kena waktu saya dulu. Saat ni dia kata apa ha saat ni? Apa masuk dari akal dia? Sampai kepada dia boleh kata ha tu apa? Kuasa. Kuasa Allah. Allah kuasa. Bila akal dengar lagu tu, Allah kuasa. Serta fikir dengan dalil lah. Ni kita orang ngaji ni kita nyata dalil tu dah. Sebab tu kita boleh haa tu. Kita boleh haa tu. Ni kalau sebut dengan orang tak mengaji ni, tak boleh haa lagi. Kita ni duk mengaji lebih kurang. Dia kata Tuhan kuasa. Sebab tu kita haa. Nampak tak tu dah? Haa tu. Boleh? Maka kuasa Allah tu dikatakan perkara yang akan buat keputusan. Ha tu hukum akal, keputusan akal. Keputusan akal kita. Adapun kuasa Allah tu dikatakan perkara yang akal buat keputusan. Hukum akal tadi dinamakan wujud. Perkara yang akal buat keputusan itu dikatakan wajib. Sebab tu wujud tu wajib. Idam tu wajib. Baqa' wajib. Mukhalafah wajib sampai akhir. Wajib, wajib. Perkara yang akal buat keputusan kata ha, mesti. Tengok. Nampak tu dah? Ha, tu orang panggil hukum. Dikatakan juga muta'alak bagi hukum akal. Ha, perkara yang akan buat hukum tu saya tu. Ha, tu nampak lagi tu? Faham tak? Ha, tu mudah-mudahan faham lah. Ha, mudah-mudahan faham. Nampak tak weh? Tu. Lepas tu, takde lagi yang kata, hei. Nak boleh kata hei yang mesti ada-ada benda. Benda masuk di akal tu sehingga dia hukum kata hei tu. Apa yang dia kata hei? Mati tu hai. Maka hei tu istihalah. Tu hukum akal. Tu keputusan akal. Adapun mati tu adalah perkara yang akan menghukum kata hei. Mati dinamakan mustahil. Mustahil ialah perkara yang dihukumkan dengan istihalah tadi. Mati tu hai, lemah tu hai, nyanyok tu hai. Nah, wahakaza. Nampak lagi? Ha tu mustahil. Boleh. Lepas tu si Zainab beranak. Akal kata, nak boleh kata tu yang kena ada perkara dulu. Apa yang masuk jadi sini? Beranak si Zainab. Hak tu dinamakan jaiz. Benda yang dihukum dengan jawaz. Bukan jaiz. Faham tak? Kesimpulannya, akal tak boleh, abang, tidak ada wujud, malaikat ada wajib. Dua tu jadi berlaziman-laziman. Kalau ada wajib, berarti wujud hukumnya ada. Bila ada mustahid, ada istihalah hukumnya. Bila kata jaiz, ada jawaz. Dua ni akan sebab keleh dah bagai nak keluar tu ada benda masuk dah keleh. Oh, kita nampak lagi. tu hukum akan. Allah tak ada payah eh. Hmm. Tak payah kali-kali. Boleh. Boleh tak ya? Apa nak? Apa tu? Tu. Berarti dah. Tapi kadang-kadang kita dok hei-hei tu kita gi tengok kepada hukum adat. Kalau tunggu hukum akan tak hei. Orang dok nanya atas udara. Hei. Hei. Hei. Hei tu tu hei. Orang panggil mustahil pada adat. Sebab tu yang kata hei. Padahal tu akan tengok. Jadi Allah Ta'ala nak pilih nak boleh ni. Napa tak? Duk hei-hei kadang-kadang dia bangsa kepada adat ya. Tu. Nampak tu dah. Kalau tak oh dia makan 10 pinggir nasi. Kenyalah. Ha. Kenyalah dia makan. Ha tu apa? Ha tu kira hukum adat ya. Tapi tu hukum kau boleh ada juga. Makanlah 10 pinggir pun tak kenyal. Ha tu kena beza antara hukum adat dan hukum akal bagi molek tu. Ha tu puncanya. Patut istilah Malaysia orang sebut tak mustahil. Ini mustahil pada adat. Itu mustahil. Itu mustahil. Mustahil tu kira adat je tu. Lapar tu bukan akal. Lapar tu. Luah tu. Oh, itu mustahil. Mustahil, mustahil. Tak apa? Itu mustahil pada adat ya. Malaysia tu. Dari luah Malaysia. Dari luah lah. Dari Malaysia tu. Guna selalu lapar tu ada. Tu. Boleh. Ha tu, kalau kita pahal tu akan pahal istilah sunnah. Istilah sunnah. Insya-Allah boleh eh. Pahal satu dah kena boleh hurai pula. Satu lagi. Oi kapun kan ada kena guna lagu ni ya. Untuk yang pahal hukum akal ada mala yutasawwaru fi aqli. Mala yutasawwaru fi aqli adamu. Tak pahal dah. Tak pahal. Mala yutasawwaru fi aqli wujudu. Orang tak boleh. Hak tu cukup yang kita mengaji ya. Tapi kalau orang kapur-kapur, orang rumah-rumah bagi pahamai ya. Pahamai kepada dia. Bila kata gitu, budak hak tanya saja pun. Oh, pahamai. Tiga tu. Nampak dah? Lagi klik tu. Hei, ho pula lagi ni. Ya klik ni, ya klik ni. Ya nak hei, ho, ho, hei, hei. Tapi tak reti apa lagi. Kena hajar kot. Hajar hurai tengok. Apa tu maksud musanne kata? Satunya perkara yang mesti sunguti, yang tentu sungguh. Tentu sungguh. Sungguh dia tu tentu. Sungguh dia tu mesti. Sungguh dia tu jelas. Sungguh, mesti sungguh, tetap sungguh. Faham tak? Tentu sungguh, tetap sungguh dan mesti sungguh. Faham lagi? Ni tak faham pula ni benda-benda. Ha tu. Tidak terima, tidak sekali-kali. Yakni tidak sungguh tu tidak terima akan sekali-kali. Akan tak terima sama sekali kata tak sungguh. Sebab ha tu musanne misal semaka dinamakan wajib. Maka dinamakan perkara tu dinamakan wajib. Perkara tu dinamakan wajib. Adapun tentu sendiri tu dikatakan wujud. Tentu sungguh tu. Ha tu. Hak tu tentu sungguh. Tentu sungguh. Mesti. Ha. Ha hak tu wujud. Adapun perkara yang mesti tu dikatakan apa? Wajib. Kenapa tak? Kenapa lagi? Dinamakan wajib. Tu. Allah Akbar. Kenapa tak ni? Boleh? Apa saya pun tanya apa? Nak tanya apa? Nak tanya apa? Tak ada lagi. Ada tanya apa? Tanya, bolehlah. Ada tanya ke apa? Nak tanya apa? Boleh tanya. Itu. Itu habis itu. Maka dinamakan wajib. Jadi wajib ini dinamakan wajib. Wajib. Adapun hukum akan pada masa itu ialah wujud. Tulis itu betul wajib. Tulis itu. Adapun keputusan akal pada masa itu. Adapun keputusan akal pada masa itu dinamakan wujub. Dinamakan wujub. Ingatlah dah. Dinamakan wujub. Habis itu. Maka perkara tu dinamakan wajib pada akal. Wajib pada akal. Habis itu. Perkara yang wajib, perkara yang tentu sungguh. Wajib ni perkara yang tentu sungguh dan mesti sungguh. Tak terima apa kata tidak sama sekali. Itu habis. Akal pun kita. Ada. Otak hoi ngaji usul eh. Seperti nak misah dah ni nak misah. Seperti ada Tuhan kita. Ha ni wajib ni. Ada Tuhan kita dan sedianya sedia Tuhan kita hingga akhir itulah. Okey, kekalnya satunya. Dah sampai akhir itulah. Ha ni. Nampak tu dah. Ha ni benda wajib. Musanya tak akan buat berat lagi sini. Kerana kita tak masuk lebih ceh ni lagi. Ya misal sekadar-kadar ya. Ya misal sekadar ya. Bersedia sampai akhir. Habis cakap tu. Ha tu beza tak gitu. Wujud dengan wajib tu. Beza tu dah. Wajib lain. Wujud lain. Wujud tu hukum. Kalau orang tanya. Apa hukum akan? Sebutkan hukum akan. Kita kena sebut. Wujud istihalah. Jawab. Yang disebut wajib. Mustahil. Jaib. Tu. Kalau sebut muta'alak bagi hukum akal, habaulah wajib, mustahil. Jaib. Walau umum barahi kata ina. I'lam anna al-hukm al-aqliyah wala salah satu. Yan hasiru. Yan hasiru ala salah satu. Yan hasiru ala. Gena? Barahi. Ya kata hukum akal tu tersimpan dalam tiga. Satunya al-wujubu wal-istihalatu wal-jawad. Itu dah. Dia sebut tiga orang tu hukum akal. Tiba-tiba bila jenis hurai pula, dia kata amal wajibu. Dia tak kata amal wujubu dah. Mustahil akan hurai wajib selalu dah. Wajib tu nak huraian bagi mutlak hukum akal tadi. Apa? Ha, gila lagi. Kedua daripada tiga perkara tu. Perkara yang mesti dan tentu tidak. Perkara yang mesti dan tentu tidak. Jadi gini ni. Tidak tu ya dan tentu tu dan tu atau pada mesti. Dan tu atau pada mesti. Kalau kita nak baca sungguhnya kena kata ini. Perkara yang mesti tidak dan tentu tidak. Ya, dua-dua itu. Nampak dia lah. Cara baca dia tu. Perkara yang mesti tidak dan tentu tidak. Harap tidak. Tidak ni tak sungguh. Tidak-tidak ni tidak sungguh. Kalau tiada, tiada tu tiada ada. Maksudnya tak ada. Dalam istilah Usuluddin. Kalau tidak, yakni tak sungguh. Kalau tiada, tak ada. Dua tu beza tu. Beza tu. Orang tanya, hei sungguh ke tak? Tak. Itu tak tu, tak sungguh. Ada tak? Tiada. Tak ada. Kalau ada ke tak? Ada ke tidak? Jawab kata, tak ada. Orang tak jawab kata, tak. Tak jawab dengan tidak lah. Jawab dengan tak ada. Bila tanya, sungguh ke tidak? Tidak. Tidak sungguh. Ada ke tidak? Tak ada. Hai, bezo. Bezo tu. Ada dah. Maka tidak sini tidak sungguh. Tidak sungguh. Nampak tak? Sebab itulah. Sebab pok kata tidak sungguh. Kerana dalam kitab ulama akan bahas. Ma la yutasawwaru fil aqli wujudu. Dalam kitab Arab kata wujudu. Tapi wujud dengan makna subut. Kalau Adam dengan makna intifa, bukan Adam dengan makna tiada. Adam pergi kepada makna tidak, tidak sungguh. Supaya nak masuk amru etibari, sifat yang masuk salbiah sama. Dan bahas lagi. Nah, tengok apa. Perkara yang mesti dan tentu tidak, benda yang tentu tak, tak sungguh, tidak terima sungguti sekali-kali. Tidak terima sungguti sekali-kali. Yakni akal tidak terima bahawa perkara itu tak sungguh. Oi, kalau tulis itu. Yakni akal tidak terima. Yakni akal tidak terima bahawa perkara itu sungguh. Jadi akal tidak terima bahawa perkara itu sungguh. Hanya membuat keputusan bahawa tidak sungguh sekali-kali. Tidak sungguh sekali-kali. Yang itu pening lah. Pening lagi. Habis. Tu ingat tu. Ni syukur ni amat akal ni. Kena fikir benda-benda lagu ni lah. Fikir benda lain. Akal yang Tuhan bagi tu. Syukur ni amat akal tu dengan fikir-fikir benda lagu ni. Tak apa. Pening awak ni tak apa. Belah mati pening awak ni. Pening awak ni. Pada duk ambil akal tu dipikir dan pening dengan benda lain. Tu. Tengok baik pening dengan benda ni. Dah. Tak mati orang ngaji ke seluruh dini. Yang mau tak malas nak fikir aku lama gila aku. Aku malas fikir lama gila. Siapa dia gila? Cuma cari mari boleh sore dua. Yang gila dengan sebab fikir hukum akal ni. Tak ada. Kalau dia gila juga dengan sebab dia ngaji usuluddin, bukan dia gila dengan sebab ngaji tu, dia ada benda lain pula tu, awarit tu. Dia duk amalai ke apa ke, dia buat apa ke benda hok duk mari seli-seli tu. Buat dia gila. Bukan dengan sebab mengaji. Kalau mengaji kuat pun tak akan jadi gila. Kalau dia nak gila juga ada benda lain lah tu, bukan dengan sebab mengaji. Tu dah. Takut. Maka dinamakan mustahin. Ustaz ni kata. Maka dinamakan mustahil. Dinamakan perkara itu mustahil. Adapun hukum akal dinamo istihalah. Tulis betul mustahil tu. Tulis betul mustahil tu. Apa lagi? Tulis betul mustahil, yakni dan keputusan akal pada masa itu. Dan keputusan akal pada masa itu dinamakan istihalah. Keputusan akal pada masa itu dinamakan istihalah. Hei itu lah keputusan akal. Itu istihalah. Itulah dikatakan tentu tidak. Tentu tidak itulah hei dah. Tentu tidak itu istihalah. Apa yang tentu tidak? Mati Tuhan masalah. Hak tu tentu tidak. Ha tu mati tu mustahil. Mati tu dikatakan mati Tuhan tu dikatakan perkara yang akal hukum kata tentu tidak. Ha tu mati tu mustahil. Ingatlah tadi. Boleh. Habis. Belajar harus sebut tak si hukum akal. Jauharah tak sebut. Dalam khuridah tu sebut hukum akal. Tapi jauharah. Wajizim bi'anna wa awalan mimma yajib ma'rifatun mafihi khulfu mutasib. Fandur ila nafsika summa taqili li'alamin ulwihi summa subli tajid bihi sun'al badi'an hikami lakin bihi koma dalil alami wa kullu ma yadza alaihi adamu alaihi kata'an jatahil kidamu usir al-imanu bitastiki. Tak sebut hukum akal, tak sebut takrif hukum akal ni macam tu. Tentu tu. ada jawharah tersebut. Tapi koridor matahari itu ada sebut lah. Dah. Ada sebut. Tu dia. Apa umum barahin tu pun pada dah. Umum barahin tu. Tu kata siapa ingat umum barahin tu wajib alim usuluddin. Wajib pada adat lah. Adat katanya wajib usuluddin. Ngapa tengok? Tu. Begitu kau ingat ajak jurumiyah tu, insyaAllah ia akan tertarik kepada dapat pahayu ilmu nahu. Ha, habis itu. Maka dinamakan mustahil, perkara tu mustahil. Mustahil ini mustahil pada akal lah. Dulu mustahil kata wajib pada akal, di sini pun kena kata, yakni mustahil pada akal. Kata gitu sama kau. Maka dinamakan mustahil, yakni mustahil pada akal. Seperti ini misalnya, tidak ada Tuhan. Masalah hal ini masalah mustahil ni. Tidak ada Tuhan dan barunya baru Tuhan kita hingga akhir lah binasanya, berbilang-bilang lemahnya sampai akhir lah. Itu hingga akhir. Perak boleh. Habis itu. Ah, dua ni. Nak masuk Usuluddin kena lalu kot tiga tangga ni. Tangga wujud, tangga istilah, tangga jawab. Siapa dia dapat naik tiga tangga ni, insyaAllah dia akan dapat boleh masuk dalam pintu ilmu usul dengan cara baik. Ha, ni kalau tiga tangga tu tak dapat lalu lagi. Jadi bahas lagi. Untuk bahas lagi wujud, kidam, bakok apa semua. Kan dia berkain dengan hukum akan. Pelik juga dah, khabar-khabar dari rumah lah. Rumah ikut mana tangga mana? Aku tak mahu ikut tangga. Aku tak mahu ikut tangga. Kau duduk di rumah apa? Duduk di rumah lagi mana? Berarti, okay, aku kerti Usuluddin dah. Paham kerti hukum akal tak? Aku tak kerti hukum akal. Tapi aku kerti dah Usuluddin. Kerti lagi mana eh? Pahal lagi mana Usuluddin? Begitu juga ibarat kata, aku tak nak naik tangga ni. Tapi aku masuk di rumah boleh? Pada adatnya, pada adatnya mustahil lah. Pada adatnya mustahil. Tapi boleh ya? Di Allah Ta'ala nak you pahir dengan tidak ada. Tak lalu tangguh boleh masuk selalu. Boleh ya dia geti sifat 20 selalu dengan tidak ada geti hukum akal. Boleh ya di? Tapi pada adatnya tidak lagu tu. Yang berlaku tu adatnya kena geti ni dulu. InsyaAllah tu. Musanya tak sebut dah. Tengok ada apa. Kenapa Sri? Seperti tidak ada Tuhan masalah dan barunya baru Tuhan hingga akhir lah. Ketiga dari tiga perkara saat ni tu perkara yang boleh jadi kedua belah. Perkara yang boleh jadi kedua belah. Ketiga belah. Dua pihak. Perkara yang boleh jadi kedua pihak. Pihak ni pun boleh jadi. Sungguh pun boleh jadi. Dak pun boleh jadi. Tu. Hati dah. Perkara yang boleh jadi kedua belah, kedua pihak. Semua ti atau bahong. Nah, tu kedua pihak. Sungguh ti pun boleh jadi. Bahong pun boleh jadi. Tu. Tu dah. Tu. Tapi kita tu hati tak dah. Sungguh ke tak ni? Ada lagi. Itu dia. Tengok lagi. Sungguh ti atau bahong. Bahong ni tidaklah. Tentu tidak tu dah lah. Bahong tu. Tu. Tapi tulis lah. Tulis betul. Sungguh ti atau bahong tu. Yakni. Sungguh ti atau bahong. Di dalam masa yang lain-lain. Dalam masa yang lain-lain. Adapun kalau terima kedua pihak, adapun kalau terima kedua pihak pada masa yang satu, maka itu mustahil pula. Maka itu mustahil pula. Kerana berhimpun dua perkara yang berlawanan. Habis. Kerana berhimpun dua perkara yang berlawanan. Ingat molek tu. Hok kata boleh jadi sungguh, boleh jadi tidak tu, kira masalah lain. Masalah lain. Kalau masalah yang sama, sungguh pun masa tu, bohong pun masa tu, hok tu mustahil. Tu mustahil. Tak boleh jadi juga, sungguh pun masa tu, bohong pun ada masa tu. Mustahil pula. Ya kerana dua perkara yang berlawanannya tak akan dapat berhimpun. Panjang ataupun pendek. Tinggi dan rendah. Dalam masa yang sama, tinggi pun tinggi, rendah pun rendah. Masa yang sama, perkara tu. Pohon kayu ada sepohon atas bukit. Tinggi dan rendah. Dalam masa yang sama. Apa akan hukum? Hei, mari pula. Mustahil. Tapi kalau kata, dulunya rendah je. Tapi sekarang ni tinggi dah. Boleh jadi tinggi, boleh jadi rendah. Tapi masalah lain. Ya terima dua-dua. Sungguh dan tidak. Ya boleh jadi. Tapi dalam masa yang lain. Adapun kalau masa yang sama, akan jadi mustahil pula. Kena kait situ. Kena kait molek tu. Ada. Boleh jadi kedua belah. Sungguh-sungguti atau bohong. Allah Akbar. Ada atau tidak. Sekali lagi. Sungguti atau bohong. Ini isyarat kepada amru etibari saja. Itu. Ada atau tidak. Boleh ada atau boleh tidak. Yang ni tidak. Tidak ada. La'ala zahid tiada tu. Kita ni. Ada atau tidak. Yang ni tidak tu betul tu. Tulis itu. Betul tidak tu. Tu. Betul tidak tu. Barangkali yang zahirnya tiada. Ganti betul apa tidak tu. Tiada. Faham eh? Ya, ada ni, gulawannya tiada. Bukan tidak. Ada atau tidak ni, barangkali yang zahirnya tiada. Ada atau tiada. Boleh ada, boleh tak ada. Dalam masa yang lain-lain. Itu faham lah tu. Maka dinamakan jaid. Maka dinamakan jaid. Ini jaid pada akal. Perkara yang harus pada akal. Lepas tu hukum pada masa tu dinamakan jawad. Tulis betul jaid. Taruh. Betul jaid tu. Dan hukum akal pada masa itu. Dan hukum akal pada masa itu dinamakan jawad. Dinamakan jawad. Tu. InsyaAllah tulis ni akan tetap dah. Dengan kitab kita. Kalau kita nak iktimat yang tak pahaman malam ni, ia takkan lama. Lepas tu dia mau tinggal lagi seminggu. Dia mau lupa lah. Nak huruf apa sini? Apa pula sini? Tapi bila kita tulis, InsyaAllah. Dia tolong jaga kita. Habis masa dah apa? Habis masa dah. Habis itu dah. Tu dia. Tu Musa ni nak misal. Nak misal perkara yang jaib. Seperti mengada Tuhan akan apa-apa mungkin. Atau meniadakan dia akan apa-apa mungkin tu. Seperti mengada oleh Tuhan. Mengada akan apa-apa mungkin. Atau meniadakan dia akan apa-apa mungkin. Atau tidak mengada. Tak suka pula tu. Biar tak suka. Atau tidak mengada. Tu. Besok tak ibarat tu. Tengok sikit ya kecek. Seperti mengada Tuhan. Akan apa-apa mungkin. Tu. Lepas tu. Satu lagi. Tak apa lagi situ. Atau meniadakan dia. Akan apa-apa mungkin. Atau tidak mengada di mula lagi. Tu. Dua. Jadi tiga semua. Mengada Tuhan akan apa-apa mungkin. Ngerti mengada. Buat daripada tak ada kepada ada. Itu mengada. Asal perkara tu tak ada. Tiba-tiba buat wi ada. Itu dinamakan mengada. Akan apa mungkin. Lepas tu meniada tu apa? Buat daripada ada kepada tak ada. Ha, tu meniada. Asal ada lah. Lepas tu buat wi tak ada pula. Itu dikatakan meniada. Hak tu mengada meniada. Lepas tu atau tidak mengada. Tidak mengada dimula lagi. Saat ni mengada. Dan meniada. Atau tak mengada. Tak mengada tu pun masuk dalam haruf juga. Haa tu. Allah Akbar. Ha, kalau tulis, tulis, tulis. Rasanya sulit ni. Sulit pula ni. Tulis betul seperti mengada Tuhan. Seperti mengada Tuhan tu. Yakni dahulunya tidak ada. Kemudian Tuhan mengadakan. Tuhan mengadakan. Maka itu boleh jadi. Boleh jadi. Boleh jadi. Ha, sekat tu. Maka itu boleh jadi. Ha, ni kami nampak dulu. Dulu tak ada. Kemudian Tuhan mengada. Ha, hak tu maksudnya benda boleh jadi. Ha? Pohon kayu tu dulu tak ada tu. Atas bukit tu. Maka Allah Ta'ala menjadi, mengadakan dia. Oh, boleh jadi. Maksudnya benda haram. Ha, boleh jadi. Satu. Atau meniadakan dia akan apa-apa mungkin tu. Meniadakan dia akan apa-apa mungkin tu. Gerti apa-apa mungkin ni kena faham dulu lah. Mungkin tu faham tak mungkin. Tu mungkin tu faham tak. Mungkin tu lagu mana? Benda tak ada. Benda? Hak terima. Hak terima? Ada atau tidak? Tidak ada. Benda hak terima ada atau terima tak ada? Benda? Ha. Benda hak boleh ada, benda boleh tak ada? Mungkin makhluk hak sama ya? Makhluk mungkin hawadis alam maksud makna sama ya? Benda ni benda tula. Searti. Searti. Walaupun ada umum, ada khusus sikit pun. Yang orang panggil. Akhirnya searti ya. Pada umumnya searti. Mungkin, mungkinat, hawadis, makhluk, alam. Pak ni satu makna. Satu makna. Tu yang mengadakan akan apa-apa mungkin. Tapi kena jangan lupa lah. Mengada ni pada masa. Masa imkan. Mengadakan tu pada masa imkan. Adapun mengada pada masa azali tu mustahil. Tu dia. Mengada pada masa azali tu mustahil. Sebab apa? Kalau pergi mengada pada masa azali, berartinya benda tu jadi kodim juga. Boleh kodim juga. Tak boleh jadi. Mustahil pula. Jadi yang mengada tu pada masa imkan. Masa itu bagi dua. Masa azali, masa imkan. Masa azali, masa sebelum ada apa-apa mungkin lagi. Bila Allah Ta'ala membuatkan akan mula-mula benda mungkin. Sehingga ulama kata, kena kepada Nur Nabi Muhammad SAW. Awal-awal makhluk yang Allah Ta'ala menjadikan Nur Nabi kita. Maka bila timur Nur Nabi Muhammad, habis masa azali. Timur masa mungkin. Timur masa mungkin. Maka masa yang kemudian daripada tu dinamakan masa imkan. Masa yang benda ni boleh ada, boleh tak ada. Boleh ada, boleh tak ada. Boleh ada, boleh tak ada. Lepas tu. Adapun belum pada masa imkan, dalam masa azali, benda lain tu nak ada tak boleh tu. Benda mungkin nak ada tak boleh tu. Kalau benda mungkin dia ada pada masa azali, jadi benda tu kodim. Betul dah. Ada kita pada masa azali, mustahil. Tak ada kita pada masa azali, wajib. Ada kita pada masa imkan, okey. Tak ada kita orang masuk imkan. Okey. Baik. Sekali lagi betul mana? Sekali lagi tu. Ha? Ada kita mas azali. Ada munafil azali wajibun. Wujuduna fil azali mustahilun. Ada kita pada masa azali? Mustahil. Sebab kalau dia ada pada masa tu, kita pun kadem. Berarti ada kita tu. Oi. Pada masa tu. Tak ada kita pada masa azali? Wajib. Huh, wajib. Tak ada kita tu. Mesti tak ada kita pada masa azali. Mesti. Baiklah. Tak ada kita tu mesti. Itu maksudnya ada munafik azali. Mustahil tu. Mustahil apa ada adat ke mustahil tak? Mustahil pada akal dah tu. Mustahil pada akal dah. Mustahil pada akal dah. Kiyak akan tengok tu mustahil. Tak ada adat lagi masa tu. Tak berlaku pun lagi. Tu. Jadi apa ada dua lah mustahil tu. Mana? Mustahil tu ada adat pada akal. Ya ada lagi mustahil pada akal anda pada adat. Mustahil pada adat tu ada lagi hukum dia. Ni kita tak bincang lagi hukum adat tu. Kita bincang hukum akal dulu. Dah? Tu. Sebab itulah ia kena kait di sini. Seperti mengada Tuhan akan apa-apa mungkin, yakni mengada tu pada masa imkan. Mengada pada masa imkan. Kerana ada kita pada masa azali itu mustahil. Bila ada kita pada masa azali, masuklah benda mustahil. Tuhan nak mengadakan kita pada masa azali tak leh. Kerana benda mustahil, kudrat Tuhan tak takluk. Pada mustahil. Tu. Yang nak fikir. Tak apa. Tak apa, tak dulu. Dia ingkar sifat lah. Ingkar. Masa. Ingkar. Benda yang ada dalam masa imkan tu dinamakan benda mungkin. Benda dalam masa imkan tu dinamakan benda mungkin. Bahasilat lah. Sekata mungkin tu bersifat dengan imkan. Mungkin bersifat dengan imkan. Ha, kena? Kena dah. Kena dah. Tu. Tapi masa tu ya. Masa tu pun dikatakan masa imkan. Boleh dah. Ha, tu kena, kalau kaji halusi lagi tu boleh bahas lagi banyak di sini. Ha, tak apalah di sini semata-mata nak datang misalnya benda hak haruf seperti mengada Tuhan akan apa-apa mungkin. Boleh jadi. Tu yang buat. Tapi yang lupa dalam masa ni. Masa imkan sekarang ni. Tu yang nak buat zaid. Boleh jadi. Buat rumah. Boleh jadi. Buat pohon kayu tu, buat tanaman tu, buat binatang tu. Ha, boleh jadi. Dalam masa ni. Adapun dalam masa azali, tak boleh buat. Tak, kerana kudrat akan menentu benda mungkin ya. Tupu kepada mungkin. Benda mustahil, benda wajib, kudrat tak takluk. Wa qudratun bi mumkinin ta'allaqat. Bila tanahi ma bihi ta'allaqat. Kudrat takluk benda mungkin ya. Kalau gitu bila takluk benda mungkin, tak ada kita pada masa azali masalah benda wajib. Ada kita pada masa azali masalah benda mustahil. Lagu mana nak buat weh? Kira dah. Tu tak usah bahagi lagi. Kita nak ngaji asah etikot. Asah etikot dulu. Benda ni akan bahar lagi sifat kudrat. Sifat kudrat insya-Allah. Sifat kudrat tu akan halusi bahasa ni. Itu dia kata, mengada Tuhan akan apa-apa mungkin atau meniadakan dia akan apa-apa mungkin ni. Sebut kata meniada, asalnya ada, tiba-tiba buat wi tak ada. Itu dikatakan meniada. Kalau benda tu tak ada, nak kata meniada boleh tak? Benda tak ada lagi, sebab anak kita tak ada lagi. Tuhan meniada boleh tak? Tak dikatakan meniada. Nak kata meniada, kena ada dulu. Itu dah. Tu. Maka kita sekarang ni ada ni. Boleh jadi tak Tuhan meniadakan kita masa ni? Tuhan. Tu dah. Tu. Nobik ni habis kali. You know? Dia mulanya dobek ni Habib. Betul mana? Betul Habib. Dahulunya. Ah, cakap tu ya, cakap tadi. Boleh jadi, boleh jadi. Bersima. Maka jadi. Boleh jadi. Boleh jadi. Jadi terima pada akal. Terima pada akal. Ah, tu dia. Faham alat tu dah. Kitab ni ni nampak kecil je, tapi kecil tu ia mengandungi dah maksud ulama-ulama. Cuma kita tak sedar diri kata dia nak ke mana ni. Atau tidak mengada. Tidak mengada. Tak buat. Tak buat. Tu. Yakni tulis betul tak mengada. Yakni perkara itu Tuhan tidak mengada. Tuhan tidak mengada dan tidak buat. Dimula lagi. Dimula lagi. Itu pun boleh jadi. Boleh jadi. Itu pun boleh jadi. Ha, jadi. Tuhan nak buat zahid boleh jadi tak? Boleh. Lepas tu zahid ada-ada Tuhan nak meniadakan boleh tak? Boleh. Lepas tu Tuhan tak buat zahid di mula boleh tak? Boleh. Ha, tu tiga tu. Nak buat? Boleh. Nak buat? What we ada? Boleh. Lepas tu hak ada-ada meniada? Boleh. Lepas tu tak buat di mula? Tak nak buat? Di mula lagi? Tak ni buat. Ni tak buat di mula pun. Boleh jadi. Boleh jadi. Satu tiga maksudnya tidak mengada. Di mula lagi. Hmm, dah. Habis itu. Allah. Ha, tiga tangga tu yang yang yang lah. Yang licin lah. Yang licin juga tu. Jalan malak. Jalan malak. Kalau geboh. Ha, tu. Darah lah juga. Maka perkara-perkara yang tiga inilah yang dituntut di atas kita tahu pada hak Tuhan dan pada hak Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kecek kampung nanti. Maka perkara-perkara yang tiga inilah. Apa perkara yang tiga inilah? Jadi wajib, mustahil, jaiz ni. Tiga perkara ni lah ialah yang dituntut, yang disuruh, yang ditekan di atas kita. Kita tiap-tiap mukallaf ni dituntut atas kita, dituntut tahu, ditekan supaya tahu, dipaksakan atas kita tiap-tiap mukallaf. Dituntut dipaksa, maksud dituntut diwajib lah maksudnya. Dituntut diwajibkan di atas kita tiap-tiap mukallaf. Dituntut tahu. Yang ni belajar sehingga tahu. Tuntut atas kita belajar sehingga tahu. Selama mana tak tahu lagi tiga benda ni, selama tu lah wajib. Kena belajar. Kena mengaji bila tahu. Dia tahu dah tak apa. Tak kena mengaji dah. Sifat 20 bukan mengaji, kena mengaji sampai mati. Ngaji dah pergi ke mah akidah dah. Tak apa dah lah. Ngaji hak lain pula. Faham tu dah. Ngaji hak lain pula. Lupa lah. Jangan lupa lah. Kemah lama-lama kita tak ngaji jadi lupa ni. Tidak tahu tanya ni. Kena-kena. Jadi gini. Bila kata bila-bila kemah malak dah, patutnya lupa pula. Lupa kena ngaji pula. Bukan ngaji dah. Kena panah klik. Ngaji tu ngaji dah. Tapi basi. Basi dah. Ha tu. Basi. Tapi kalau makan ni dia basi dah tak kena panah dah. Nak makan tak leh dah. Deh. Tapi kalau ilmu dia basi tu dia panah kelik boleh. Dia panah kelik. Wajib kena panah kelik. Tapi dia mengaji siapa ke. Jadi akidah dah. InsyaAllah dia kemah dah. Kan kemah. Nanti kita. Hak tu jadi gonye, tak jadi kemah tu dengan sebab tak kejap lagi. Orang mari gitu sikit tak boleh lah. Dok waswah, orang datangkan iktirah atau syubhat sikit mula. Tu. Itu kamu tua ke muda lah ni? Tanya. Hmm. Misalnya. Tua tua ke muda? Hah? Hah? Tua ke muda? Mulakah. Oh, timur dak ke apa? Tanya lek belek. Tanya. Oh, itu yang mau tanya ke muda. Oh, tanya tua ke muda tak ada plek eh. Tak ada plek hanya tua ke muda. Dulu very muda, sekarang takut tua dah nyanyuk tengok nu. Hujan pun turun tak kena musim. Tak butuh dengan musim dah. Musim hujan pun jadi kemarah. Musim kemarah pun jadi hujan. Nyanyok lah tu hemu ni. Siap. Hatu perlu jawab dengan dalil-dalil ni. Sekuat-kuat kita nak jawab, nak bantah kita tak boleh pun. Akidah kita tu kejap lah. Hmm, tak. Tapi aku nak kecek tak boleh, tak panah. Tak panah nak hurai. Tak apa dah. Lepas tu tak apa dah. Hmm, apa lagi dah? Belum. Lelai. Tak apa, tak apa. Lelai dia mengaji, belajar mengajar ni ya, tak ada jadi salah. Jadi salah. Habis itu. Kristian kata, oi, aku ni pegi kata Tuhan tiga. Ada Tuhan, ada isteri Siti Maryam tu isteri dia, Isa tu anak dia. Kata, mung kata Tuhan satu, aku pegi tiga. Mung kata salah. Salah apa? Salah ke Allah Ta'ala nak buat bini dia? Dia kuasa? Dia kuasa? Tuhan kuasa tak? Tak boleh ke nak buat bini satu? Buat anak satu? Puah hidup seorang yang mahu kesik sunyi ni? Buat anak dia, bini dia. Boleh tak? Bagi dia boleh. Bagi tak bagi kita tu lah. Kita kuasa ni boleh. Saya kuasa tak boleh. Saya kuasa. Bagi tu boleh buat lah. Ya, ya. Bini boleh buat? Boleh buat? Tapi dengan dalil tak ada tu. Feeling tak ada. Boleh buat ke tak? Tanya dulu. Jawab boleh buat ke tak? Benar. Apa-apa. Kau tanya boleh ke tak boleh? Tu ya. Akan jawab dengan sifat-sifat iku darak. Dari iku darak. Semua kena hurai. Kena hurai. Lebih lagi kita amin ni, ya syubhat yang datang banyak lagi. Syubhat datang banyak lagi. Kena hurai-hurai dengan imun. Habis itu, maka dituntut atas kita nanti bi peluh ke dulu. Lagi lepas tu dituntut atas kita tahu. Tahu tu pada hak, jadi pada zat Tuhan, dan pada hak, jadi pada zat Rusul alaihi musallatu wassalam. Tu berkaitan dengan, tapi zat tu bukan disusuh kita kenasak zat. Disuruhkan kita, dituntutkan kita, kenakan sifat-sifat bagi zat. Itu. Itu. Pada hak Tuhan, yang pada zat Tuhan, dan pada hak Rasul alaihi wassalatu wassalam. Habis sekat tu. Itu pahal kita dah. Kenapa kena sekat tu dulu dah. Malam ni. Awal-awal. Ini nak bahas sifat wujud lah ni. Maka tentulah sungguti Tuhan kita itu wujud. Artinya ada tu situ. Mana dalil? Dengan sebab kita lah. Ini masuk dalil kah? Tak sedar lah tu kata dalil kah tu. Tu dengan sebab kita lihat ada benda hok dia menjadi seperti tanam-tanaman kita, seperti buah timun. Buah timun ni buah tembikai lah dalam Malaysia. Tembikai. Apa tu buah? Ya tak? Lekai tu dah timung. Wah timung. Tu. Timung. Timun. Ya timun dia pula. Timun batik. Timun Cina. Timbikai tu timun Cina. Tanah bangi. Timun batik apa? Timun Cina tu timbikai. Timun batik. Timun batik ni timun apa? Timun hok. Khiyak. Khiyak. Khiyak. Timun aja. Timun aja tu. Kiyar. Tak apa, tak apa, ada lagi. Tu dalam masa tu. Kiyar. Lepas lagi, awak misal, wah kuno, dan ni adalah ke, wah labu. sana. Terus kat tu nak apa? Nak tanya sikit. Ya. Tak faham penggunaan istihalah, mustahil, wajib, wujub, jaiz, jawab. Penggunaan pada macam mana penggunaan itu? Nak nak guna pengah pada hukum kat ni. Ada hukum panggil apa? Dia benda yang sama ke macam mana? Lain-lain. Istihalah dengan mustahil. Lain. Istihalah lain, mustahil. Mustahil lain. Kalau kita kata kele ke, ibarat kele ke, benda yang kita bermaksud dalam kele tu lain dengan kele yang mengeluarkan benda tu lain-lain. Jadi istihalah tu hukum akal, keputusan akal, kerja akal. Ya, keputusan akal tu nama dia istihalah. Istihalah keputusan semata. Hei, itulah. Keputusan kata, hei, tengok-tengok akal duk mesti. Hei, hei. Apa hei? Tentu tidak. Tentu tak. Tak. Mesti tak. Tentu tak. Tak cerak ni. Tak. Bahau lah. Hak tu lah. Hak tu istihal lah. Tapi, nak boleh hukum kata, hei, tu mesti kena ada benda ke? Benda dari luar tu. Ya, kena ada benda masuk dari akal dulu. Belum boleh akal buat keputusan. Kalau sekiranya tidak ada benda, akal buat keputusan dah. Gila dah tu. Gila dah. Hei. Huh. Dia. Duk dia saja pun, hei dah. Duk dia saja pun, hei. Huh. Nak boleh kata, huh. Ataupun, hei tu, mesti ada perkara-perkara dah. Kata dah. Tadi kita kata benda yang sama dalam masa yang sama, perkara tu tinggi dan rendah. Apa kamu kata tu? Berhimpun tinggi dan rendah dalam masa yang sama tu apa? Hei, orang kampung pun hei. Yang nanti kita dengan sini orang kampung punya hei. Tu hukum akal yang mesti ada titik orang. Ya kena dua perkara yang berlawanan ni tak akan boleh berhimpung. Apa tu dah? Eh, dia tu tu gemuk dan kurus lain masa yang sama. Hoi. Ha tu. Apa yang hoi tu? Berhimpung kurus dan gemuk. Ha, berhimpung kurus dikatakan mustahil. Benda yang akan hukum dan itu. Apa lagi? Benda yang akan hukum dikatakan wajib, mustahil, jaiz. Adapun hukum akan sendiri wujub, istihalah, jawaz. Tapi dua benda tu je berekeh. Dua benda tu agak panggil turut menurut dok sekali. Dia tak namakan wajib kalau tak ada wujub. Dan wujub tak akan boleh ada wujub kalau tidak ada wajib. Faham tak? Ha, boleh ya, insyaAllah. Lah, tak sih. Apa ada punya kaitan dari segi nahu? Sebab yang aku akan ada guna masdar. Ada? Contoh benda yang masuk tu dia guna isim fa'il. Benda, perkara yang bersifat. Kalau kita kata qa'imun zatun mutasifun bil qiyam, qa'ilun zatun mutasifun bil qawli, na'imun zatun mutasifun bil niya, kita kata tabinnau, kita kata dah itu. Maka wajibun syai'un mutasifun bin wujuh, benda yang bersifat dengan itulah wajib. Benda yang bersifat dengan hei, itulah mustahil. Syai'un mutasifun bin istihalah. Fikir dengan cara, dengan cara selapih mula-mula. Yang nak fikir di istihalah, mustahil, qadim, tak qadim lagi, kira semula hak tu. Tapi kira di segi, di segi kaitan dengan ilmu nahu je, situ. Jaizun si isim fa'il. Syai'un yang mutasifun bin jawaz. Mati Tuhan tu, perkara yang bersifat dengan hoi. Ternampak tak? Ada Tuhan tu, perkara yang bersifat dengan huh. Benda yang huh. Ha, huh, huh tu hukum akan. Tahap gitu. Apa?